الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. Yang paling layak diucapkan oleh setiap mukmin dan muslim adalah memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa terhitung. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga bisa memantulkannya kembali dan melihat apa yang kita inginkan atau dijadikan sebagai target. Kuping kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang sedang ditujukan kepada kita. Lisan kita masih bisa merasa dalam waktu yang bersamaan yang mana kecut, yang mana manis, yang mana pedas. Masih berfungsi, bibir kita masih bisa mengucap, kemudian hidung kita juga masih bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk dalam waktu seketika, serta menyaring semua debu dan kotoran yang akan masuk ke paru-paru. Begitu pula tangan masih bisa menjama, kaki masih bisa berjalan, dan banyak sekali di tubuh kita sendiri yang tidak bisa dihitung lagi nikmatnya Allah. Apalagi di luar tubuh kita ini, masih adanya pergantian siang malam, masih adanya oksigen yang bisa digunakan, pantulan cahaya di sana sini, dan seterusnya. Maka yang paling layak seorang mukmin mengucapkan di awal aktivitasnya adalah alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri memberikan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena jasanya yang luar biasa. 23 tahun dari umur beliau, beliau gunakan khusus untuk mengembangkan agama ini. 13 tahun di Mekah fase penuh dengan cobaan, siksaan dan gangguan serta cacian dan makian, serta 10 tahun masa perjuangan berjihad, mengekspansi Islam, menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dalam kondisi telah menyampaikan semua amanah yang Allah bebalkan pada pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-79. Masalah mentaati pemimpin. Di dalam Islam, pemimpin itu wajib ada. Wajib dipatuhi, wajib dihormati. Dan Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang statement ini dalam sebuah susunan kata yang indah yang beliau sempat ucapkan. Beliau mengatakan, la budda linnasi min amir. Setiap manusia pasti butuh pemimpin. Fajiran kana aw birran. Baik itu pemimpin orang yang patuh atau orang yang fajir. Baik itu orang yang fajir berbuat kemaksiatan kepada Allah tapi muslim, ataupun orang itu bir, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para teman-teman Ali bertanya waktu itu radhiyallahu anhum dari pengawal-pengawalnya, karena waktu Ali radhiyallahu anhu menyebutkan statement ini beliau waktu itu menjadi raja muslimin. Ditanya, "Hadza birrun, fama balu bi fajir?" Kalau pemimpin itu bir, baik, patuh pada Allah, pantaslah kita pilih, pantaslah kita patuhi. Tapi kalau seandainya fajir, ada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa? Bagaimana memahami itu? Maka kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya dengan dia, fa inna bihi, sesungguhnya dengan adanya pemimpin tadi walaupun dia fajir, yu'amman subul. Jadi jalan-jalan akan menjadi aman. Wa yajibil fai, dan dia akan datangkan pendapatan negara. Wa yagzu bihil adu, dan dia akan memerangi musuh-musuh yang berusaha untuk menyerang negara yang sedang dia kuasai. Dan yang terakhir adalah wa ya'budu al muslimu fi baladihi aminan hatta ya'tiyahul yakin. Dan seorang muslim masih bisa beribadah. Kalau orang-orang fajir, yang kita tahu mungkin selama ini negara kita belum pernah ada seorang alim ulama memang yang menjadi seorang presiden misalnya, tapi jalan-jalan tetap aman, orang-orang Islam pendapatan negara tetap ada, kaum muslimin tetap bisa beribadah. Ini yang Ali radhiyallahu anhu titik beratkan, kalau ada orang yang bir, orang yang baik, yang patuh, itu idealnya. Tapi kalau tidak ada, bagaimana kira-kira? Maka tetap harus ada pemimpin, dibutuhkan. Karena pemimpin itu memang dalam sunnatullah, sistem yang Allah berikan, harus ada, tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memilih pemimpin yang terbaik. Dan pemimpin yang terbaik ini memiliki tiga kriteria utama, syarat mutlak. Yang pertama, pemimpinnya wajib muslim, harus muslim, nggak bisa enggak, gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ya ayul ladhina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Al-ayah, hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kau menjadikan atau kalian menjadikan pemimpin-pemimpin kalian dari musuhku atau musuh kalian. Dan kata para ulama tafsir disepakati, musuh Allah adalah semua orang yang kafir. Dalam ayat lain Allah pertegas dengan mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ya ayul ladhina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Ya, al-ayah. Kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Karena siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, berarti dia sama dengan mereka. Artinya mereka sudah mendekati tingkat kekufuran. Gitu kan? Siapa yang menjadi atau menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia sama dengan mereka. Sesungguhnya mereka pemimpin sebagian yang lainnya. Kurang lebih begitu makna ayatnya. Maka dari dua ayat ini kita ambil pelajaran, Allah Azza wa Jal menyuruh kita pun punya pemimpin. Tetapi dilarang untuk memilih pemimpin orang non-muslim. Ini larangan mutlak, gitu kan? Tidak boleh. Karena saudaraku, kalau ada non-muslim jadi pemimpin misalnya dipilih, seringkali pada saat lagi pilpres atau ada apalah ya, termasuk pilkada atau apa di Indonesia, sering ada pemilihan-pemilihan gubernur lah, bupati lah, wali kota lah, sampai lurah, camat dan segalanya. Kadang-kadang kalau ada orang non-muslim, ada muslim yang mau milih orang non-muslim, alasannya bagaimana Ustaz mempertemukan ya antara satu pemimpin kafir tapi baik, ya, adil, dan ada satu pemimpin muslim tapi tidak adil. Saya pernah ditanya begitu, lalu saya tanya balik, dari mana Anda bisa jamin bahwasanya yang kafir itu adil? Anda memang hidup bersama dia, tinggal di rumahnya, kenal dia dari kecil, atau hanya sekedar membaca media yang mengangkat tentang reportasinya? Ini kan harus difahamin, tidak boleh sembarangan. Kalau kita cuma mengambil kedoknya saja, jelas Allah SWT melarang, tidak boleh. Tentu ada beberapa keadaan di mana para ulama mengatakan orang muslim tidak keluar daripada hukum ini. Seperti misal kalau tinggal di negara non muslim, memang kita minoritas, lain itu. Kita tinggal di Australia, tinggal di Amerika, emang mayoritasnya non muslim dan mereka memilih pemimpin mereka. Itu sesuatu yang tidak masuk dalam kriteria atau kategori ayat tadi yang kita tekankan. Yang kedua adalah kalau wilayah Islam tiba-tiba direbut, terjadi peperangan. Kayak kasus Irak waktu dipilih atau diserang oleh Amerika misalnya. Atau Palestina sekarang diserang oleh Israel, gitu kan? Terus orang-orang Islam tidak punya kekuatan, maka mereka di sini tidak bisa buat apa-apa. Misalnya tidak ada kekuatan, harus ada pemimpinnya non-muslim, itu lain. Tapi kalau negara seperti Indonesia ini mayoritasnya muslim, masjid-masjid di mana-mana, pesantren banyak, tidak terhitung lagi jumlahnya, orang yang menjadi dai ceramah sana sini banyak, tiap hari ceramah di media, di TV, selalu ada, semua TV pasti ada ceramahnya. Berapa banyak jemaah haji dan jemaah umroh yang berangkat setiap tahunnya dari Indonesia ini, terhitung paling banyak sekarang ya jemaah umroh tahun ini itu dari Indonesia, gitu kan? Banyak sekali. Tapi masih bisa memilih pemimpin non muslim, ini satu tanda tanya yang besar sekali, gitu. Gak ada indikasi, gak ada penyebab, gak ada sesuatu yang membuat mereka harus melakukan itu. Karena dua alasan mutlak tadi, kita negara minoritas misalnya muslimnya, itu lain. Atau kita diserang tiba-tiba dan memang tidak ada kekuatan, maka terpaksa direbut negara kita, itu lain. Tapi kalau negara lagi aman, apa alasannya? Gak ada alasan sama sekali. Maka harusnya kita memahami masalah ini. Nanti akan lebih jelas saya jelaskan sebentar ya. Akan banyak kita menyinggung atau memberikan pendekatan-pendekatan bagaimana kalau sudah terlanjur pemimpinnya non-muslim. Seperti kasus sekarang banyak orang tanya, Ustadz bagaimana dengan Ahok nih? Ribut terus dengan Ahok dan Ahok itu. Bagaimana dia? Dia sudah non muslim, kita harus buat apa? Ya. Maka jawaban saya, sebelum saya jawab saya bilang, yang milih dulu itu dia siapa? Ya Anda sendiri yang milih gitu kan? Anda yang menjurumuskan sekarang umat Islam dipimpin orang non muslim. Sangat wajar kalau orang non muslim pada saat jadi pemimpin dia terapkan agamanya. Sebagaimana Anda kalau muslim jadi pemimpin Anda terapkan agama Anda. Kita gak bisa bicara lagi kalau sekarang kondisinya begitu. Lalu bagaimana jalan keluar Ustaz? Saya bilang jawabannya, biarkan dia memimpin. Taati apa yang berbau tidak melanggar agama pada dia. Kalau dia mencoreng Islam kita tolak. Hanya itu saja. Dan tidak usah dibesar-besarkan perkara. Nanti orang Islam ditindas, nanti begini itu terlalu besar. Siapa itu? Ahok itu dan yang lainnya siapa? Mau dibandingkan dengan Fir'aun yang menguasai setengah dunia, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ada apa-apanya. Apa yang mesti dikhawatirkan gitu? Umat Islam yang harus ambil pelajaran bahwasanya jangan pernah memilih non-muslim sebagai pemimpin. Kalau sekarang baru Anda mau demo, Anda mau ribut, Anda mau begini, sudah tidak ada gunanya. Hanya akan merusak saja ya nama baiknya Islam. Apa gunanya kira-kira? Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Karena Anda sekarang mengatakan tidak bisa lagi, dalil banyak sekarang disebarkan sana sini, enggak boleh orang Islam memilih orang non-muslim sebagai pemimpin. Lalu yang pertama jeblos namanya dia siapa? Mayoritas negara ini siapa? Orang Islam, gitu kan? Berarti sama saja sekarang kita seperti menjilat ludah kita sendiri, dan itu tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin. Maka kalau saya jawab pertanyaan seperti ini, saya bilang biarkan dia memimpin. Enggak ada masalah. Enggak usah habis-habisin waktu, kita masih banyak jadwal rutin kita ibadah kepada Allah SWT. Setiap hari ada zikir pagi sore, ada baca Quran, ada jenguk orang sakit. Kita harus hadir di pengajian yang berbau tidak melanggar agama Allah, kita patuhi. Tapi kalau yang tidak memang berbau hukum Allah, kita wajar untuk memberikan peringatan dan tidak mentaatinya. Tidak ada pelanggaran di situ. Dan tidak usah terlalu dibesar-besarkan permasalahan. Tapi kalau kita bicara dalam agama Islam, tidak boleh memilih orang non-muslim. Dan yang memilihnya berdosa. Yang sengaja memilih non-muslim, dulu ikut-ikutan, itu berarti dosa. Karena Allah mengatakan tadi, jangan pilih. Ya. Mereka sebagai pemimpin-pemimpin kalian, tidak boleh. Apapun alasannya. Kecuali tadi saya bilang, dua keadaan itu ya. Di negara minoritas ataupun diserang tiba-tiba. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pada saat tiba di Madinah, beliau SAW waktu itu menemukan Madinah ada raja-rajanya. Ada Raja Yahudi tiga, suku Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Kemudian ada juga rajanya orang-orang asli penduduk Madinah tapi yang masih musyrik, kepala suku mereka. Dan ada juga ya, orang-orang dari Ansar, Haus dan Khazraj, suku besar di Madinah yang akhirnya menjadi orang Ansar. Juga memiliki pemimpin. Tapi Nabi SAW datang mengangkat diri beliau sebagai pemimpin dan didukung oleh mayoritas penduduk muslim waktu itu di Madinah. Akhirnya seluruh orang-orang muslim pun ikut. Gitu kan? Padahal beliau mengetahui di Madinah ada raja. Ini berarti ulama mengatakan dalil nyata harus mencontohi Nabi SAW menjadikan orang muslim sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, kriteria atau syaratnya adalah harus seorang yang alim. Ini idealnya. Harus saudaraku yang jadi presiden itu ulama, bukan orang awam. Ini kadang-kadang saya gergetan terus terang kalau menjelaskan poin ini, karena kalau ada seorang figur alim tampil di kancah politik dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kalau bukan seorang alim yang memimpin Anda semua, siapa yang akan pimpin kira-kira? Pastilah tempat minuman keras di sana-sini, izin-izin diskotik, tempat-tempat perzinahan terbuka. Oh, yang memimpin orang tidak faham agama. Kalau seorang alim, dia faham, tapi ini alim yang sebenarnya ya. Bukan alim cuma sekedar titel, sarjana agama tapi tidak faham agama, tidak terapin agama, master agama atau doktor, ya. Di bidang agama tapi tidak menerapkan dalam diri dia sendiri di rumah tangganya, apalagi kalau di kepemimpinan negaranya, makanya lebih parah. Ini enggak mungkin. Yang saya maksud alim ya, memang alim benar, orang yang faham tentang hukum-hukum halal haramnya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat mau meninggal dunia, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan sholat. Dan syarat pertama pemimpin pada saat dia sudah dipilih itu harus bisa mimpin sholat 5 waktu, jadi imam. Dan kita tahu kriteria imam dalam Islam jelas, bacaannya paling banyak, bacaannya paling benar, gitu kan? Dituakan, ilmu agamanya juga dianggap paling banyak, gitu kan? Harusnya begitu. Maka Nabi SAW waktu jadi Nabi dan Raja di Madinah tidak pernah digantikan jadi imam, kecuali beliau keluar meninggalkan Madinah. Tapi kalau beliau ada, beliau jadi imam terus. Waktu Abu Bakar, waktu beliau sakit, beliau menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam. Dan ini ulama mengatakan isyarat yang paling jelas bahwasanya Abu Bakar ditunjuk menjadi raja pada saat itu, pengganti, khalifah, pengganti Nabi SAW. Gitu kan? Waktu Nabi SAW sakit keras, sudah mau meninggal dunia, beliau pingsan 3 kali. Pingsan, bangun, pingsan, bangun. Sementara beliau sebelum pingsan, beliau mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, suruh Abu Bakar ayahmu untuk menjadi imam. Lalu Nabi SAW pingsan. Aisyah ragu kalau dia sampaikan, nanti orang bilang apa nih, dikira di karang-karang. Abu Bakar itu ayahnya. Ini Nabi SAW sudah sakit keras, jelas Nabi menunjuk penggantinya. Lalu Aisyah tetap diam. Ada 2 riwayat, riwayat yang lain mengatakan Aisyah lalu berkata kepada Hafsah, istri Nabi yang lain, anaknya Umar, coba bilang kepada Rasulullah SAW, jangan Abu Bakar ayah saya, coba pilih ayah kamu Umar atau orang lain dari kaum muslimin, karena Abu Bakar ayah saya suka nangis. Nanti kalau dia sholat, baca tentang surga nangis, tentang neraka nangis, tentang rahmat nangis, tentang nikmat nangis, tentang azab nangis. Jadi lebih baik jangan ayah saya, Abu Bakar. Nabi SAW bangun, tanya, wahai Aisyah, sudahkah? Hafsah yang nyaut, ya Rasulullah, lebih baik jangan Abu Bakar. Abu Bakar itu rajul bakka, suka nangis, coba cari orang lain. Nabi SAW pingsan. Lalu diskusi lagi Aisyah dengan Hafsah. Ini bagaimana sekarang? Nabi SAW masih menanyakan nih, harus suruh Abu Bakar. Bangun yang 3 kali, barulah kemudian Nabi SAW tanya lagi, sudahkah Aisyah kau jalankan perintahku? Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar rajul laki-laki yang suka nangis. Langsung Nabi SAW marah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian kaum wanita orang-orang yang paling ragu dalam mengerjakan perintah Allah. Kerjakan sekarang apa yang saya katakan, gitu kan? Perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam, dan Allah juga Rasulnya dan seluruh orang-orang yang beriman menolak siapapun yang jadi imam menggantikan saya kecuali Abu Bakar. Jadi kalau kita mau bicara idealnya, Presiden Indonesia ini harus jadi imam 5 waktu sholat di Istiqlal. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mobilnya sudah parkir situ jadi imam. Itu poin pertama. Waktu Abu Bakar jadi khalifah enggak pernah 1 kali pun digantikan jadi imam. Enggak ada imam lain, beliau jadi imam. Kecuali beliau keluar, tinggalkan Madinah atau sakit keras mungkin. Waktu Umar juga jadi khalifah begitu, waktu Utsman jadi khalifah juga begitu, waktu Ali jadi khalifah juga begitu. Semua khulafaur rasyidin yang terkenal, yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis Irbat, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid, peganglah sunnahku, contoh-contoh dariku, kata Nabi SAW, dan contoh-contoh dan sunnah dari para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, serta Ali. Addu alaiha bin nawajid, pegang teguh sunnah-sunnah, contoh-contoh dari 2 ini, Nabi dan khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian mengarang-arang, membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua yang dikarang-karang dalam agama itu maka dianggap perbuatan baru dalam agama, terutama dalam masalah ibadah, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan, dan final dan keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW, menjadi pesan. Jadi kita jadikan tolok ukur Nabi SAW dan khulafaur rasyidin. Juga kita tahu para nabi fungsinya apa kira-kira, jemaah sekalian? Saya yakin Anda kalau saya sebutkan jawaban ini Anda sepakat. Penuntun manusia. Bukan begitu? Para nabi adalah penuntun manusia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan. Itulah fungsi daripada nabi dan rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang akan meneruskan ajaran beliau? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya apa? Nabi meninggal, yang jadi rujukan untuk orang-orang agar bisa mengetahui mana halal haramnya Allah, yang jadi pemimpin mereka adalah para ulama. Emang harus begitu, gitu kan? Ini hilang. Kita lihat Abu Bakar ulamanya para sahabat. Dan waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu mau meninggal dunia, Abu Bakar menulis surat. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu waktu itu jadi sekretarisnya. Lalu kata Abu Bakar, wahai Uthman, kesinilah, tulis. Ini dari Amir Mukminin, ya Abu Bakar, ya menulis wasiat kepada kaum muslimin. Saya wasiatkan kepada kalian agar memilih, ya agar kalian memilih orang yang paling mengenal halal haramnya Allah dan orang yang paling bertakwa, paling patuh dengan Allah. Maka Abu Bakar pingsan, gitu kan? Waktu Abu Bakar pingsan radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu langsung menulis Umar bin Khattab, ditulis namanya Umar bin Khattab. Waktu Abu Bakar bangun, ya, tersadar, kata Abu Bakar, bacakan hai Uthman. Lalu Uthman bacakan sampai ke namanya Umar. Langsung Abu Bakar berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberimu panduan, yang memberikan kamu petunjuk, sehingga kau menulis nama yang saya inginkan. Umarlah orang yang paling pantas. Nah, kenapa Umar dipilih? Umar adalah orang yang paling faham halal haramnya Allah, ulamanya sahabat. Dipilihlah dia menjadi pemimpin. Umar dan Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah punya ijazah ekonomi dari Amerika. Tidak ada ijazah ya teknologinya atau mungkin apa sekarang ilmu yang kita anggap perlu gitu kan. Yang dianggap kalau tanpa itu berarti orang itu dianggap kampungan. Bukan itu tolok ukurnya. Berarti boleh kita pelajari, bukan tidak boleh, tapi bukan itu tolok ukur, tapi paham halal haramnya Allah nih. Pencipta langit dan bumi ini apa yang diinginkan olehnya itu yang diterapkan. Maka itu yang jadi tolok ukur menjadi pemimpin. Umar itu adalah orang yang tidak bisa membaca di zaman jahiliyah, gitu kan? Kemudian belajar membaca, barulah bisa membaca beberapa saat sebelum masuk Islam saja, ya. Hanya waktu itu. Abu Bakar adalah seorang saudagar dan mereka memang tidak punya sekolah formal pada saat itu, tapi bisa menjadi khalifah, menjadi raja, menjadi pemimpin. Waktu Umar mau meninggal sama juga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau meninggal, beliau menulis surat memanggil 6 orang yang tersisa dari 10 orang yang jamin masuk surga. Ada Uthman, ada Ali, ada Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad. 6 orang ini kata Umar kumpul di sini. Sekarang saya mau sebelum saya meninggal kalian berenam bermusyawarah untuk mencari pemimpin pengganti saya karena kalian adalah orang-orang yang paling faham tentang hukum halal haramnya Allah. Dan bagi saya kalian adalah terbaiknya umat ini. Masuk ruangan ini, ditunjuk ruangan, satu ruangan. Masuk di sini. Jangan pernah keluar dari sini kecuali sudah menunjuk salah satu di antara kalian menjadi pengganti saya kalau saya meninggal. Kalau tidak, saya tebas leher kalian semua. 6-6-nya nih. Dan kau hai Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf, jadi pemimpin dalam majelis ini. Masuklah Abdurrahman dengan teman-temannya tadi, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad. Masuk di dalam. Kita lihat ini apa yang terjadi dalam ruangan itu. Abdurrahman radhiyallahu anhu, kata para ulama sejarah menurut dari riwayat ini, sebenarnya Umar bin Khattab maunya yang jadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi dia tidak mau memberikan langsung isyarat, dia cuma mengatakan kau pemimpin majelis. Tapi Abdurrahman dengan kemuliaan dan keimanannya, apa yang dia bilang di majelis itu, Amir Mu'minin Umar bin Khattab telah menunjuk saya menjadi pemimpin atau dalam majelis ini pemimpin kalian untuk bermusyawarah. Dan saya mulai sekarang agar kalian tahu mengundurkan diri dari khilafah. Saya enggak mau. Saya sendiri enggak mau. Nolak, padahal dia kandidat terkuat. Nah mau, karena dia tahu ada tanggung jawab hari kiamat. Ini gak gampang gitu kan. Dia tolak, tidak mau sama sekali. Kemudian dia bilang tinggal kalian berlima, silakan. Tahu ikhwah dan akhwat sekalian apa yang terjadi dengan 5 orang. 5 orang ini, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan Sa'ad saling memuji satu sama yang lain. Si Uthman mengatakan Ali lebih baik daripada saya. Buktinya Nabi pernah bersabda begini. Ali mengatakan Uthman lebih baik. Nabi SAW pernah bersabda begini. Lalu Talha mengatakan tentang Zubair. Zubair memuji si Talha. Sebaliknya Sa'ad disaling muji. Sudah terpuji nih, dipuji lagi teman yang lain. Kayaknya dia lebih baik nih si Sa'ad. Sa'ad pernah Nabi SAW bersabda begini. Terus begitu. Berputarlah di antara 5 orang ini menyebutkan fadilah satu sama yang lain. Sampai setelah beberapa saat mereka kumpul. Ternyata dari sekian banyak hadis Nabi SAW yang disebutkan tentang fadilah individu-individu yang 5 orang ini dikerucutkan ternyata 2 orang yang lebih banyak hadisnya, itulah Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan? Dan ternyata Uthman unggul 2 buah hadis dari Ali. Itu hadis tentang usra ini pasukan yang pernah diutus oleh Nabi SAW dan Uthman bin Affan membiayai, gitu kan? Dan juga hadis tentang malunya malaikat kepada Uthman radhiyallahu anhum. Maka semua sepakat, 6 orang ini, ya 5 orang mereka mengatakan, "Hai Utsman, kau tidak bisa menghindar, kau harus jadi khalifah sekarang." Baiklah, ditutup buka pintu, Umar tanya, "Apa yang terjadi?" Mereka mengatakan sepakat, 5 orang ini Utsman, dia lebih daripada kami fadilahnya, 2 buah hadis dari Ali, dan Ali setelahnya datang, gitu kan. Maka Umar mengatakan, "Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian." 2 hari kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Tapi kita lihat di sini, bagaimana Umar bin Khattab memilih 10 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang tersisa, yang terbaiknya umat ini, yang paling bertakwa sama Allah, yang paling takut dan paling tahu hukumnya Allah pencipta langit dan bumi. Itu tolok ukurnya tuh. Tolok ukurnya. Kalau kita sekarang bukan yang paling paham hukumnya negeri Belanda, yang paling paham hukumnya negeri Inggris atau Perancis atau Jerman dan seterusnya. Lupa bahwasanya itu mereka manusia biasa. Kenapa kita tinggalkan Tuhan Allah Rabbul Alamin, tiap hari baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Itu yang sedang kita sembah, dan ini hukumnya dipahami oleh para ulama yang mesti jadi pemimpin manusia. Ini kita tinggalkan. Mestinya memang mereka-mereka lah yang dipilih. Ini mesti difahamin. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, maka masyarakat Madinah mengingat majlis yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Ternyata dari 6 orang sahabat yang tersisa di surga itu, setelah Utsman adalah Ali yang terbaik. Maka Ali langsung dipilih oleh masyarakat Madinah, dan tidak ada lagi musyawarah pada saat itu. Sudah selesai. Majlisnya waktu itu Umar bin Khattab yang bentuk, ternyata hai Ali, setelah Utsman kamu yang terbaik di antara sahabat. Kamu jadi khalifah. Selesai. Begitu cara tolok ukurnya. Berapa banyak di Indonesia kiai, banyak sekali ulama, ya para asatidah, duat yang memang alim benar-benar, faham tentang hukum halalnya Allah, halal haramnya. Dan kalau orang yang faham, alim itu, semua lini dia bisa masuk. Dia faham masalah fikih, faham masalah sejarah, faham masalah hadis, faham masalah Al-Quran, ya mungkin hafal Quran, tafsir-tafsirnya, semua ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama ini, masalah warisan, semua difahami sama dia. Seorang alim, apa saja kita tanya, dia bisa jawab sesuai dengan hukum Allah SWT. Maka orang ini yang mesti jadi figur yang kita pilih sebagai pemimpin. Ini idealnya ya. Selama bukan orang alim yang memimpin kita, maka pastikan kendala yang Anda hadapi selama ini akan terus ada. Susah Ustaz, soalnya di sana sini perempuan semuanya tidak pakai jilbab, bagaimana saya menanganinya? Ya harus ada pemimpinnya yang muslim, wajibkan jilbab. Enggak bisa tidak, gitu kan? Kita kalau masuk sekarang di Saudi, maka yang kita lihat di mall itu semua perempuan pakai abaya hitam, minimal wajahnya kelihatan, tapi mayoritas pakai cadar, gitu kan? Jadi semua perempuannya tertutup. Orang-orang non muslim pun kalau boleh masuk di Jeddah, itu mereka juga diwajibkan pakai baju abaya hitam, gitu kan? Walaupun mereka tidak pakai jilbab, agar membedakan mereka muslimah dengan bukan muslim, gitu. Seperti itu gambarannya. Tapi itu juga di wilayah-wilayah tertentu saja mereka boleh bergerak. Tapi yang jelas ada simbol Islam diterapkan. Di Saudi sampai sekarang tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada bioskop, tidak ada. Hiburannya orang paling ke mall. Mallnya pun antum tidak akan pernah dengarkan ada satu pun suara musik, enggak pernah. Semua mall seluruh Saudi enggak ada musik. Enggak ada musik, enggak ada perempuan yang tidak pakai jilbab. Celah mana antum mau buat maksiat coba? Kalau kita di sini masya Allah balik kanan sudah begini warna roknya, balik sini warna ini celana jeansnya, balik sana rambutnya warna apa, balik sana lagi luar biasa macam-macam, gitu kan? Terus bagaimana caranya kalau begitu? Ya pelanggaran terjadi. Beranjak daripada siapa? Pemimpinnya. Sampai Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya ada doa saya yang pasti Allah terima, saya sudah tahu Allah pasti terima, maka saya akan minta kepada Allah agar Allah memberikan umat Islam seorang pemimpin yang alim. Itu Umar bin Khattab angan-angannya, supaya Allah kasih pemimpin umat ini dipimpin oleh seorang yang alim, yang benar-benar memang sangat luar biasa faham hukum Allah dan menerapkan dalam kehidupannya. Ini calon pemimpin yang luar biasa, dan itu sederhana sebenarnya. Itu sebenarnya sederhana. Kemudian yang ketiga adalah syarat mutlaknya jadi pemimpin, tidak boleh kita memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya. Ini poin penting ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Hakim, "Inna wallahi la nuwalli hal ala hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alai." Kami demi Allah tidak akan pernah menunjuk pemimpin yang sengaja mengejar ya kepemimpinan tersebut atau memintanya. Kalau ada yang sengaja mau ngorbit dirinya, itu enggak dipilih. Coba kita pertemukan dengan negara kita ini. Malah sistem yang ada sekarang ini, yang kita anggap sistem yang sangat luar biasa, demokrasi dari non-muslim, yang kita nukil, ya, ujung-ujungnya adalah yang paling banyak suaranya dia yang menang. Mau bagaimanapun keadaannya terserah. Sampai kadang-kadang aneh-aneh tanggapannya. Kalau sudah pemimpinnya ngawur yang datang, maka seluruh dunia menanggapin yang aneh-aneh gitu. Berapa kali Indonesia disorotin? Saya gak usah sebutin, mungkin Anda tahu gitu kan. Jadi pemimpin tiba-tiba naik, orang tiba-tiba sorotin. Kenapa? Sudah habis di Indonesia pemimpin sampai harus pilih yang seperti ini. Sampai kadang-kadang saya dengar sendiri dengan kuping saya ngomong begitu. Karena sudah kehabisan manusia apa di Indonesia. Ya, sekian banyak orang tidak ada pemimpin kecuali orang ini yang bikin kekacauan misalnya. Atau bikin begini atau bikin begitu atau membenci Islam. Kenapa harus begitu? Gitu kan? Jadi ini terjadi karena memang sistem yang kita gunakan, ikhwas sekalian. Dalam Islam, orang yang terbaik menunjuk orang yang terbaik. Bukan warisannya, bukan. Tadi kasus Abu Bakar menunjuk orang yang paling alim di umat ini menurut dia. Dia sudah jadi pemimpin, dia tinggal tunjuk siapa saja. Ya kan gitu. Kemudian juga begitu, Umar bin Khattab juga perlu Anda tahu ya. Pada saat beliau menunjuk 6 orang sahabat yang dijamin surga itu untuk masuk dalam kamar, beliau sempat melibatkan anaknya, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, Abdullah boleh ikut dengan kalian untuk musyawarah, tapi jangan tunjuk dia. Umar bin Khattab sudah diberikan, tidak ada warisan. Enggak ada diwariskan nih. Ya, kecuali memang dia orang yang layak, maka dipilih. Bukan karena dia anaknya si raja tadi. Gitu kan? Sebenarnya Islam dikasih kesempatan kepada siapa orang yang terbaik dari umat ini memimpin. Mau dia dari suku mana, mau dia dari keadaan bagaimana, ya, keadaan ekonominya, yang penting memang dia orang yang paling alim, paling bertakwa sama Allah, maka itu yang dipilih yang menjadi pemimpin. Jadi ini perlu difahamin, tidak boleh kita sembarangan. Nah, hukum kalau pemimpin itu sudah memenuhi kriteria tadi, wajib dipatuhi, wajib dihormatin. Ya. Karena orang-orang yang sudah faham tentang hukum Allah, dia akan terapkan apa yang Allah terapkan. Tidak boleh sama sekali kita keluar dari kepemimpinannya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum. Dihubungkan dengan beriman pada Allah dan Rasulnya. Kata Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya Muhammad SAW, dan taatilah pemimpin kalian. Taatilah pemimpin kalian. Kita wajib mentaati selama apa yang dititahkan oleh mereka ini adalah hal-hal yang berbau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dipatuhi, enggak boleh enggak. Hal-hal kecil, misal kalau seandainya di Indonesia ini kita bicara ruang lingkup rambu-rambu lalu lintas misalnya. Saya selalu titik beratkan, jangan langgar ikhwas sekalian. Akhwat sekalian, jangan langgar. Karena kalau Anda langgar lalu lintas itu lampu merah, Anda langgar, berdosa itu. Bukan tidak berdosa, ini bukan karena masalah peraturan polisi harus taat, bukan. Tapi memang karena itu adalah maslahat yang memang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran agama, maka wajib dipatuhi. Nggak boleh enggak. Harusnya ada paspor kalau orang mau berangkat, ada KTP misalnya, gitu kan. Itu peraturan-peraturan yang memang tidak berhubungan dengan pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita disuruh taat. Kata para ulama, ada dua macam hukum. Ada namanya syariatullah, ada namanya qanun wad'i. Peraturan pemerintah yang diterapkan di wilayah masing-masing. Selama peraturan diterapkan ini tidak bertolak belakang dengan syariat Allah, maka boleh saja. Boleh saja, ya. Tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Misalnya contoh tadi rambu-rambu lalu lintas, ijazah, akte lahir misalnya, akte nikah, itu semua diwajib dipatuhi. Ya, wajib dipatuhi. Jadi kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, karena itu kanun wadu yang tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Tapi kalau peraturan pemerintah setempat bertolak belakang dengan hukum Allah, maka tidak ada ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Lalu bagaimana Ustaz? Kalau seandainya ada hak-hak saya yang belum dikasih oleh pemerintah. Ya, misal ada hal-hal yang merupakan hak kita tapi belum diberikan. Kira-kira apakah saya masih wajib patuh? Jawabannya iya. Tetap saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Hakim, Imam Ahmad, banyak ya ahli sunan juga meriwayatkan, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah." Kalian harus patuh dan dengar kepada pemimpin kalian. Wa in kana ammar alaikum abdun habasyi, walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak yang berkulit hitam dari negeri Habasyah, gitu kan, dari negeri Habasyah. Nabi SAW juga mengatakan, dan ini hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi, dan ini disebutkan di halaman 180 ya, yang saya angkat sebagai dosa besar ke-79. Beliau mengangkat hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari, wa man ankara faqad salim, walakin man radiya wa taba' qila afala nuqatiluhum qala la ma aqama fikumus shalah. Sesungguhnya akan diangkat para pemimpin daerah atau amir atas kalian. Di wilayah kalian nanti akan ada Islam ini, kata Nabi SAW, beliau sudah tahu akan menyebar di mana-mana. Dan setiap wilayah nanti akan ada pemimpin. Maka kalian akan mengakui dan mengingkarinya. Artinya ada perilaku-perilaku mereka yang kalian suka karena sesuai dengan hukum Allah. Ada yang kalian tidak suka karena enggak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang membenci kemungkarannya yang dia buat nih, seperti misalnya pemerintah kita izinkan iklan sampo perempuan yang telanjang misalnya. Saya sudah bahas panjang lebar pada saat yang saya katakan telanjang ini bisa saja dengan rambutnya semua kelihatan, bagian lehernya kelihatan, itu dalam Islam sudah telanjang namanya sebenarnya, gitu kan. Jadi tidak harus semuanya tidak pakai pakaian, tapi itu sudah terhitung terbuka ya, semuanya itu sudah bisa menjadi fitnah bagi laki-laki, maka sudah diistilahkan dengan telanjang dalam Islam, gitu kan. Dia tidak boleh, kasyful aurat sudah masuk dalam memamerkan atau membuka auratnya. Kalau ada diizinkan pasang iklan seperti itu, saya sudah bahas dalam ingkar mungkar kemana, atau iklan celana dalam laki-laki atau deodoran laki-laki misalnya dengan pakaian cuma pakai celana dalam, atau misalnya iklan rokok yang jelas-jelas bisa menjadi penyebab penyakit, dan umumnya jumhur ulama mengatakan hukumnya haram karena memang tidak ada maslahat sama sekali, enggak ada kebaikannya. Khamar diharamkan masih ada maslahatnya, kalau rokok tidak ada maslahat sama sekali. Bahkan sudah pemerintah kasih fotonya, sudah jelas-jelas tidak baik, jelas, tapi masih dijual, masih dibolehkan iklannya. Bagaimana caranya? Kita harus pungkirin. Siapa yang pungkirin itu, dan saya sudah jelaskan, pungkiri dengan ya tangan, kalau ini maksudnya dengan kekuatan. Kalau kita punya power, bisa, misal pimpinan kepada bawahannya, mewajibkan semua bawahannya untuk sholat, semua perempuan pakai jilbab, gitu kan, itu misalnya. Mereka harus begini dan begitu, itu dengan kekuatan. Kalau tidak bisa maka dengan lisan nasihatin, tulis di media. Kalau tidak bisa maka pungkirin dengan hati, dan itu selemah-lemah iman, selemah-lemah iman. Intinya semua kemungkaran dibuat atau diizinkan oleh pemerintah setempat dan kita pungkirin, kita enggak suka, ya Allah saya enggak suka, hilangkanlah kemungkaran ini. Maka dia telah selamat dari hisab hari kiamat. Artinya dia tidak akan ada masalah hari kiamat. Dan dia telah bebas dari hari kiamat maksudnya. Dan barang siapa yang mengingkari, siapa yang coba lebih berkembang dengan cara mendatangi instansinya, menasihatin, meluruskan, bukan dengan merusak ya. Nasihatin, meluruskan, maka dia telah mendapatkan pahala. Dia selamat dan dia akan dapat pahala. Akan tetapi, akan datang hukuman kepada orang-orang yang rela dan sengaja mendukung pendapat itu. Dibiarin, gak ingkar mungkar sama sekali. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah boleh kami memerangi mereka? Boleh enggak kita berontak? Ya. Kata Nabi SAW, enggak boleh selama memang mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Atau dalam riwayatnya dikatakan selama mereka masih mengizinkan kalian sholat. Jadi ini jelas hadis ini ulama menjadikan tolok ukur, tidak boleh seorang muslim ya mengakukan pemberontakan selama memang masih diizinkan sholat. Gitu kan. Gak ada masalah, masjid masih boleh ditakmir, Jumat masih boleh dihidupkan, gitu kan. Orang mau sholat tarawih boleh saja, ibadah masih enggak ada masalah, gitu kan. Umumnya sebagian ulama mengatakan masuk dalam sholat adalah semua jenis ibadah. Alhamdulillah negara kita boleh haji, puasa Ramadan diiklankan, kita masih boleh takmirkan masjid, pengajian masih hidup di mana-mana, maka tidak ada alasan untuk melakukan pemberontakan. Dan kadang-kadang subhanallah banyak umat Islam ini masih menganggap remeh masalah doa ya. Seakan-akan doa itu hanya dalam keadaan darurat atau misalnya alternatif terakhir. Bukan dari awal dia berdoa. Kalau dia sudah ikhtiar ke dokter, sudah minum, sudah segala obat dokter, kemudian tidak sembuh-sembuh baru ya Allah sembuhin saya. Salah ini. Dari awal sebelum ke dokter, ya Allah, engkau cobain aku penyakit, sembuhin ya Allah. Pada saat ke dokter, Allah jadikan tuh dokternya cocok untuk dia, resepnya juga bisa nyembuhin. Karena diawali dengan doa. Mau mulai usaha, berdoa dulu. Ya Allah, saya mau ketemu dengan partner bisnis saya, si Fulan. Kalau memang baik, mudahin ya Allah. Allah akan buka hatinya dia untuk investasi dengan Anda. Emang begitu. Mulai dengan doa ini enggak, ketemu dulu. Nanti kalau misalnya sudah bubar, ini jadi enggak ya? Baru ya Allah, gitu kan? Atau pas orang sudah enggak mau, ya Allah bukain hatinya, gitu kan? Terakhir. Jadi seakan-akan Allah itu alternatif terakhir. Ini salah ini. Gitu kan? Begitu pula dengan doa, maunya yang besar, yang sama Allah itu yang kecil-kecil aja. Kalau yang besar itu enggak minta sama Allah. Enggak pernah saya dengar itu ada orang bilang, "Ustaz, saya baru minta sama Allah supaya dikasih rumah mewah di Menteng." Pernah enggak? Karena dianggap kayak enggak mungkin Allah kasih. Loh kok bisa? Allah pemilik langit dan bumi kemudian tidak bisa memberikan rumah di Menteng? Wallahi bisa, gitu kan? Tapi kita kadang-kadang tidak menyampaikan hati kita ke situ. Seakan-akan kayak enggak mungkin gitu. Bagaimana bisa kita lebih yakin dengan ahli waris atau orang tua kita yang punya warisan nanti akan memberikan kepada kita, atau kita lebih yakin kepada ya uang yang akan kita tabung atau kita akan cicil dengan cara riba di bank? Lebih diyakini daripada Allah pencipta langit dan bumi. Ya mungkin. Dinukir kepada kita statement para ulama salaf. Mereka mengatakan, "Wahai saudaraku, perbanyaklah istighfar dan doa, karena keduanya adalah penyebab keluarnya kamu dari masalah yang sedang kamu hadapi. Daripada kamu menyibukkan diri dengan terus mencari jalan keluar tanpa diikuti dengan istighfar dan taubat serta meminta kepada Allah, maka pastikan hasilmu atau upayamu akan sia-sia. Bertahun-tahun pun tidak akan ada hasilnya." Ya, jadi kita harus larinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini poin-poin yang berhubungan dengan masalah ya, pemimpin dalam Islam yang harus dipatuhi. Dan saya sudah berikan penjelasan tadi, kalau seandainya ada pemimpin yang non-muslim, kayak kasus sekarang di Jakarta sudah terjadi atau ini, maka kita taati selama memang itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar hukum Allah, maka tidak ada ketaatan pada mereka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Waktunya masih ada? 7 menit lagi. Baik, kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas, dikasih dari sekarang, bisa saya jawab dulu. Kenapa yang disebut dengan khulafa rasyidin hanya 4 sahabat? Apa setelah Ali meninggal sudah tidak ada lagi dari kalangan sahabat yang masih hidup? Khulafa Rasyidin memang dibatasi oleh para ulama dengan 4 orang itu, karena memang Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, bahwasanya khairul qarni thumma alladhina yulun thumma alladhina yulunahum. Fase masa yang terbaik adalah fase di mana aku ada, ya aku masih hidup, gitu kan? Pada saat aku masih hidup, dan kita tahu fase hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Berapa lama beliau hidup? Ya itu 63 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahwa 63 tahun beliau meninggal, dan abad itu kita tahu 100 tahun, gitu kan? Sementara Khulafa Rasyidin berakhir itu di tahun 40 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu itu meninggal di tahun 40 Hijriah. Berarti kalau kita tambah umur Nabi SAW 63 ditambah 40 tahun itu sudah 103 tahun. Makanya para ulama mengatakan masa Khulafa Ar-Rasyidin yang dimaksud adalah masuk dalam hadis tadi qarn, abad yang terbaik, di abad di mana aku hidup, lahir sampai meninggal, kemudian diikuti dengan 4 orang setelahnya. Juga dari sisi lain secara histori, setelah Ali radhiyallahu anhu meninggal, tidak ada lagi dari mubasyirin bil jannah yang dijamin masuk surga yang menjadi khalifah. Karena waktu meninggalnya itu Ali radhiyallahu anhu, maka ada 3 khalifah yang sangat berdekatan waktunya waktu itu. Hasan anak Ali radhiyallahu anhu yang sempat dipilih oleh masyarakat Hijaz, Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan itu sempat menjadi khalifah kurang lebih 6 bulan. Kemudian datanglah Muawiyah dari negeri Syam, yang akhirnya Hasan radhiyallahu anhu bertanazul, arti tanazul ini memberikan ya khilafah kepada Muawiyah. Kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Ini terjadi. Kemudian setelah khalifah Muawiyah meninggal, Muawiyah adalah sahabat tapi bukan seorang yang dijamin masuk surga, gitu kan? Karena di kalangan sahabat itu yang dianggap ulamanya adalah yang dapat jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuk. Dan itu cuma 10 orang kan di antara sahabat yang memang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya langsung ditunjuk ya. Kamu terus gitu ya. Maka di sini dikatakan Muawiyah bukan termasuk 10 orang itu. Setelah Muawiyah meninggal, datang Abdullah bin Zubair, sempat menjadi khalifah beberapa waktu di Mekah. Ya, dan sempat bersaing dengan anaknya Muawiyah Yazid. Dan terjadi tentu pertikaian yang cukup panjang, kisah itu ada sejarah sendiri. Tapi yang jelas kenapa Khulafaur Rasyidin, karena tadi masa 100 tahun abad pertama yang dianggap terbaik dari zaman Nabi SAW. Siapa khalifah maksudnya mungkin ya setelah Ali? Ya tadi sudah saya jelaskan ya, kisahnya sempat Hasan, kemudian 6 bulan datang Muawiyah ya, yang diberikan langsung khilafah ya, pada saat itu. Kemudian Muawiyah sempat memimpin beberapa tahun, kemudian setelahnya baru datang Abdullah bin Zubair ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma di Mekah. Itu kalau tidak salah berjalan khilafahnya 2 tahun bersamaan dengan khilafah Yazid yang ada di negeri Syam. Jadi waktu itu ada 2 khilafah, sampai Abdullah bin Zubair terbunuh barulah kaum muslimin bersatu lagi di bawah naungan Yazid ibn Muawiyah. Dalam negara kita ini jika tidak mengorbitkan diri tidak akan bisa terpilih. Lalu bagaimana cara agar ulama dapat terpilih? Ya memang masyarakat yang milih, masyarakat yang mengorbit mereka, gitu kan? Jadi maksudnya di sini bukan dia yang bilang pilih saya, gitu kan? Kalau seorang alim, kalau kita lihat sejarahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kapan kira-kira mereka menyampaikan visi misinya? Kalau ada yang tahu buku sejarah nih? Semua itu menyampaikan visi misinya setelah dipilih. Setelah dipilih, Abu Bakar itu mulai ceramah sampaikan misi, visi misinya jadi pemimpin setelah dipilih jadi khalifah. Dianggap dia terbaik, baru dia mengatakan naik di atas mimbar, baru dia ceramah, gitu kan? Baru dia sampaikan saya telah dipilih oleh kalian, padahal sebenarnya saya bukan orang terbaik di antara kalian. Itu kan kalau saya berbuat baik dan sesuai dengan hukum Allah dukunglah, kalau saya berbuat jahat maka hukum apa ingatkanlah saya, itu kan. Semua orang yang lemah di antara kalian tapi dia benar pasti kuat di mata saya, semua orang yang kuat secara fisik dan harta tapi dia zalim maka dia lemah di mata saya, sampai saya mengembalikan hak orang-orang yang terzalimi di tangan dia. Seperti itu Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, baru naik atas mimbar, baru sampaikan visi misi. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya begitu. Kalau kita enggak, visi misinya banyak dari depan. Ya, waktu jadi pemimpin 5 tahun Allahu a'lam dijalankan atau tidak. Jalanan tetap macet, sana sini tetap kemiskinan, Allahu a'lam ini kemana. Tanggung jawabnya hari kiamat besar. Ya. Menurut Ustaz, siapa pemimpin kandidat ya ulama di Indonesia yang pantas jadi pemimpin? Allahu a'lam. Ya, kalau sekarang saya tidak tahu gitu. Tidak, belum punya gambaran ya. Tapi kalau sudah ada kesadaran dari kaum muslimin di Indonesia tentang poin tadi yang saya sampaikan, kemudian disodorkanlah nanti oleh para masyarakat nih, orang alim ini, oh si fulan, nanti kan kita punya gambaran dan tentu akan ada pengetesan, ya kan gitu. Nanti akan ada pengetesan, nanti akan dilihat kira-kira mereka lolos enggak gitu kan. Bukan cuma sekedar alim ya, karena ini di Indonesia ini luar biasa nih, gelar ustaz sama kiai ini murah ya. Kalau bapaknya sama kakeknya kiai, kiai juga anaknya, walaupun dia bodoh, gitu kan? Ya, atau ada yang lebih parah, Pak Haji nih, ya. Pergi ke Saudi, pulang haji, tiba-tiba sudah jadi orang alim. Nah ini parah sekali nih. Tidak pernah faham halal haramnya Allah. Baik, kita lanjutin insya Allah setelah solat ba'diyah isya seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadallahi la ilaha tubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Penanya memberikan salam kemudian mengatakan, Ustaz, apa hukumnya nonton video porno berdua dengan istri untuk meningkatkan gairah hubungan intim? Haram ya. Ya. Jadi hukumnya haram, 5 huruf. Kalau Anda bilang, Ustaz, saya ingin membangkitkan gairah saya, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Subhanallah, ulama mengatakan siapa yang menonton film porno walaupun dengan pasangan halalnya, itu hanya akan mematikan syahwat dia, yang hanya akan mematikan syahwat normal dia kepada pasangannya yang halal. Pastikan ikhwas sekalian dan akhwat, kalau Anda nonton film porno walaupun dengan pasangan yang halal, maka setelah selesai nonton Anda akan bergairah untuk melakukannya, tapi yang dibayangkan siapa? Yang di film. Sudah bukan lagi yang di hadapan mata. Ini secara syar'i hukumnya haram. Enggak boleh orang berhubungan biologis membayangkan wanita lain bagi laki-laki, atau laki-laki membayangkan wanita, laki-laki wanita membayangkan laki-laki yang lain. Hukumnya haram. Ya, berfantasi itu haram bila dengan yang tidak halal. Itu enggak boleh membayang-bayangkan, dan itu akan terjadi. Serta kita sudah tahu, pasti orang kalau buat film dia akan cari orang yang terbaik. Orang yang cantik lah, orang yang gagah lah, kemudian memang ya tujuannya untuk bisa jual, dijual film itu. Kalau seandainya kita melihat seseorang lawan jenis kita, laki-laki lihat perempuan di film itu yang tidak dimiliki oleh istrinya, mungkin warna kulit, mungkin postur tubuh, mungkin paras wajah, mungkin bentuk atau panjang pendek rambut, mungkin segala macam pakaian, mungkin atau apa saja cara ngomong, dan itu tidak dimiliki oleh istrinya, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan benci istrinya, otomatis itu. Jadi girah dia atau gairah dia yang sebenarnya harus ada dengan pasangan normalnya itu hilang. Coba Anda di sini laki-laki, ikhwah sekalian, bagaimana bisa Anda tidak cemburu membiarkan istri Anda melihat kemaluan laki-laki lain di film itu? Bagaimana bisa itu terjadi? Membiarkan dia tonton, dan pada saat dia dapatkan ternyata kemaluan laki-laki itu berbeda, warna kulitnya berbeda, mungkin ada bulu dadahnya, mungkin ini, mungkin itu, kira-kira apa yang terjadi pada istri Anda? Tambah senang sama Anda? Tambah benci, tidak akan suka dia, gitu kan? Sementara kata para ulama, hubungan biologis, ikhwah sekalian, ciumannya, sentuhannya, meletakkan kemaluan di kemaluan, kata para ulama, itu adalah sesuatu yang fitrah, yang telah Allah ciptakan. Seperti manusia tahu kalau makan melalui mulutnya, dia tahu kemaluan ditaruh di kemaluan, itu sudah fitrah. Antum gak mungkin masukkan makanan di kuping, gitu kan? Karena sudah fitrah. Seperti itu hubungan biologis. Orang tahu di mana meletakkan makanan, di mana dia meneguk air, yang mana anggota tubuhnya akan menghirup udara, gitu kan? Yang mana yang akan mendengar, dia sudah tahu. Begitu pula dengan fitrah, karena Allah SWT menggantungkan berlanjutnya kehidupan manusia dari biologis. Itu alami. Jadi salah sekali, fatal pemahaman orang kalau menganggap dengan nonton film porno ternyata malah bisa membantu. Rusak, ikhwah sekalian, akan merusak. Makin antum jauhi, makin antum nikmatin apa yang ada di situ, di hadapan kita. Kata para ulama, diantara hikmah syar'i, kenapa wanita disuruh berhijab, itu agar terus memperbaharui tentang masalah hubungan dia. Jadi kalau dia lagi keluar nih bercadar misalnya istrinya, suaminya melihat dia bercadar di luar, begitu pulang di rumah dibuka sama dia cadarnya, ada pembaharuan. Itu sudah mencas kemauan kita sebenarnya. Lalu perempuan disuruh berdandan, bahkan kata Nabi SAW, wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu ibadah bagi seorang wanita, sengaja menggoda suaminya. Sudah fitrah itu, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tonton orang lain, bagaimana bisa kita enggak cemburu melihat pasangan kita melihat, ya sedang melihat orang lain di acara itu? Itu berbahaya sekali, berbahaya sekali. Dan pasti efek negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan positif, atau mungkin positifnya itu tidak ada sama sekali. Ya, itu akan hanya akan mematikan syahwat kita yang sebenarnya normal yang Allah berikan, ikhwas sekalian. Ya, jadi perlu difahamin masalah ini. Kemudian Allah, Nabi SAW sudah mengajarkan, Anda cukup membaca buku kok. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat, ada DVD saya di pasaran sekarang itu, judulnya Manajemen Rumah Tangga. Itu 3.5 jam tablik akbar di Malang waktu itu. Dan itu di kalau tidak salah 45 menit terakhir saya bahas tentang masalah seksual dalam Islam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, kemesraan Nabi dengan para istrinya, terutama dengan Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau lakukan, itu sudah sangat cukup untuk dibaca sebenarnya. Sudah cukup, ya, gitu. Dan bahkan, ya mungkin kalau ikhwah-ikhwah yang faham ini, yang mereka sudah menjaga diri mereka, menjaga muru'ah, kehormatan agamanya, mereka menundukkan pandangannya dari wanita-wanita yang haram, wanita-wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang haram, mereka tidak berbicara komunikasi sembarangan dengan lawan jenisnya, maka dan mereka menikmatin pasangan halalnya, maka mereka akan menikmatin itu. Sangat luar biasa mereka menikmatin sebenarnya. Ya, jadi kita jangan sampai membuka ya pintu yang malah mematikan syahwat kita dengan pasangan yang halal. Kalau saya kasih contoh sederhana ikhwah sekalian, kalau yang sedang dihidangkan di depan mata kita dan itu dana yang kita cukup untuk beli makanan nasi sama tempe sama sambal, jangan pernah antum bayangkan ayam goreng karena enggak enak tempenya nanti. Nikmatin yang ada di depan mata, selesai, akan enak kok itu. Oh ini asyik, ini enak, makan, nikmatin, selesai. Dan yang kadang-kadang membuat kita jadi enggak suka itu karena di sebelah sana ada orang makan ayam. Sudah banyak ngangguk-ngangguk ya, alhamdulillah faham gitu. Ya. Jadi jangan ikhwas sekalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Pertama, melihat aurat orang haram, melihat aurat mereka haram, gitu kan? Kemudian melihat mereka sedang berzina, ya. Melihat aurat sudah haram, melihat mereka berzina itu berzina bukan suami istri. Sedangkan suami istri saya kalau dilihat haram, apalagi kalau kita melihat yang bukan suami istri, perzinahan kita tonton. Sama saja kita datang ke diskotik, kemudian duduk juga nonton, dengar musik. Sama saja, walaupun kita bukan pemilik diskotiknya. Sama saja, dosa yang lain. Gitu kan? Belum lagi merusak rumah tangga ikhwah. Itu akan merusak rumah tangga. Dan Allah alam, saya tidak tahu kenapa pertanyaan ini muncul pada saat kita bahas masalah pemimpin. Nih. Gak tahu dari pintu mana sambungnya, tapi gak apa-apa. Gitu. Apabila ada dua calon pemimpin yang akan dipilih, salah satu dari dua calon tersebut orang kafir, maka apakah kita boleh ikut pemilu agar pemimpin yang muslim jadi terpilih? Boleh. Memilihnya? Boleh, gak ada masalah. Pilih, gak ada masalah. Yang tidak boleh itu demo-demo, ribut, buat kekacauan. Gak usah. Kalau disuruh milih-milih silakan. Kalau anda lihat ada maslahatnya, silakan milih. Ini selalu pertanyaan sama ini, apakah antum dengan Dr. Syafiq Basalama bersaudara? Beliau saudara saya tentunya dalam Islam, gitu kan? Sama-sama marganya Basalama dan beliau seorang alim yang perlu kita hormatin, gitu kan? Beliau seorang doktor dari Madinah dan sangat mulia ya. Kalau saya melihat beliau, masya Allah kapabilitas ilmunya sangat bagus dan saya sarankan untuk ikhwah untuk belajar dengan beliau. Sering pertanyaan ini mungkin dikira karena sama-sama Basalama dianggap adik kakak, gitu. Bahkan ada yang pernah tanya kepada saya, Ustaz Khalid kakak si Dr. Syafiq ini adik gitu kan, bagaimana orang tuanya didik sampai dua-duanya bisa dokter nih gitu kan. Jadi bukan begitu ya, jadi enggak ada hubungannya. Saya sampai sekarang, saya pernah komunikasi dengan beliau di telepon, saya tanya, dan beliau sendiri juga belum tahu karena beliau lahirnya di Jawa Tengah, saya lahirnya di Makassar gitu kan ya. Sama saja kalau ada orang yang dari suku apa, Bugis misalnya, sama-sama belum tentu ya satu keluarga gitu. Ya Allah alam, tapi jelas kembali kepada Adam dan Hawa satu gitu. Bagaimana dengan penetapan pajak oleh pemerintah? Apakah wajib ditaati? Wajib ditaati. Taati saja, enggak ada masalah. Karena itu berbentuk sedekah untuk pemerintah dari seseorang individu di antara kita. Jadi kalau kita misalnya mau rela bersedekah dengan individu, ya misalnya ada orang fakir miskin lewat kita sedekah, niatnya mendapatkan pahala sama pajak yang kita berikan itu sedekah sebenarnya. Karena pemerintah itu kan akan dibayar gajinya, staf-staf, dipakai untuk perkembangan negara berputarnya lah. Ya sama saja Anda membiayai negara Anda sendiri. Kenapa harus tidak bayar gitu kan? Sedekah-sedekah itu tidak akan mengurangi harta seorang muslim. Jangan dianggap sebagai sebuah beban walaupun sebenarnya hukum Islam ya, kalau yang benar itu tidak ada pajak. Enggak ada pajak memang ya. Tapi pemerintah di sini kan punya maslahat melihat mungkin dengan itu negara bisa berputar rodanya gitu kan. Tidak ada pendapatan misalnya, begitu lain. Apalagi memang ada satu poin masalah pendapatan ghanimah, harta rampasan perang itu sudah tidak ada di negara-negara Islam sekarang karena mereka tidak kumandangkan jihad gitu kan. Zaman dulu itu termasuk sumber income terbesar bagi pemerintahan Islam itu adanya jihad. Gitu, adanya jihad. Maka itu tidak ada sekarang. Maka sumber pendapatan cuma didapatkan dari hasil perputaran perekonomian saja, murni itu, gitu kan? Jadi itu wajar-wajar saja terjadi. Dan dalam Islam sebenarnya ada pemberian, justru pendapatan negara dianjurkan diberikan kepada para masyarakat yang dikenal dengan ataya, ya, dikenal dengan ataya dalam Islam. Jadi per individu, per kepala muslim itu di wilayah Islam wajib mendapatkan bagian dari pendapatan negara setelah dikeluarkan kebutuhan dasar negara. Itu berlaku di zaman khilafah Islam sampai Utsmaniyah terakhir kemarin itu masih berlaku, ya masih berjalan. Cuma sekarang karena sudah tidak ada wilayah menerapkan hukum Islam 100%, maka tidak ada namanya ataya. Kalau yang saya tahu sekarang di kerajaan Saudi juga itu ada ya, masih ada kalau tidak salah itu. Jadi ada orang-orang masyarakat asli Saudi pun yang di sana sudah warga negara atau memang dasarnya orang asli negara sana, itu mereka dapat. Jadi saya tahu walaupun dia tidak ada tidak ada ijazah formal dari universitas mereka atau dari sekolah-sekolah, itu mereka tetap ditanggung oleh pemerintah, diberikan tiap tahun ada anggaran sendiri. Bagaimana hukumnya bekerja di bank-bank konvensional yang non syariah? Ana pernah dengar dari seorang ikhwah yang merupakan atasan ana bahwa bekerja di bank-bank konvensional itu diperbolehkan karena kita hanya sebagai pekerja saja, dan upah dan gaji yang kita terima halal karena murni dari hasil kerja keringat sendiri, sedangkan yang menjalankan sistemnya adalah perusahaan. Ini atasan Anda ini cuma mau menghalalkan saja ini. Dari mana pintu, dari mana Anda mengatakan kerja di bank ribawi itu halal? Sama saja kalau kita kerja di sebuah diskotik, saya enggak kerja, saya enggak minum khamer, saya enggak kumpul dengan lawan jenis, tapi saya kerja di situ, hasil keringat saya, halal saja. Enggak bisa, akhi. Enggak bisa. MUI sudah keluarkan fatwa, seluruh ulama dunia mengeluarkan fatwa, bukan dari saya. Riba hukumnya haram, dan bekerja di instansi itu juga haram. Bagaimana Ustaz, saya tidak punya tempat kerjaan lain? Anda kurang yakin kalau Allah memberikan rezeki. Kenapa harus berpatokan seakan-akan saya cuma bisa hidup dari orang ini, dari atasan ini? Tidak bisa, saudaraku. Coba belajar kalau memang mau mencari pendapatan halal ya. Ini bukan masalah langsung saklek mengatakan itu tidak boleh, berarti nanti saya mulai besok sudah harus keluar. Loh, memang hukum agamanya begitu. Kalau seandainya saya enggak jawab begini, Anda mau saya jawab apa? Oh, boleh kerja aja. Oh, saya enggak mau. Tanggung jawab hari kiamat, gitu kan? Akhirnya Anda bekerja, Anda dapat pendapatan, saya akan tanggung jawab hari kiamat depan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat, enggak mungkin. Haram. Bukankah sabda Nabi SAW, satu dirham riba, dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, satu dirham riba lebih berat ya daripada 36 kali berzina. Satu dirham, berbahaya sekali. Riba dalam hadis ini dikatakan 73 tingkatan, yang paling rendahnya seperti seseorang memzina ibunya sendiri. Bagaimana bisa seseorang membuka pintu itu? Dan subhanallah, siapa yang membuka pintu riba, hidupnya akan kacau, susah, gitu kan? Tidak akan berkembang-kembang, ya terus saja begitu, dan permasalahannya akan terus dari utang ke utang, terlilit terus permasalahannya. Bahkan tidak banyak, mayoritas mereka meninggal dunia dalam kondisi berutang. Kenapa tidak buka pintu yang Allah halalkan? Allah kan membalas riba dengan transaksi jual beli kan? Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah bilang, Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya transaksilah, berdaganglah, gitu kan? Buka pintu perdagangan sendiri. Enggak ada yang atur waktu Anda, tidak terikat dengan pendapatan haram. Karena masalahnya yang ditanya, kalau pendapatan haram ikhwah, maka kita makan haram, anak-anak kita makan haram, istri kita makan haram, yang kita pakai semuanya haram. Sabda Nabi SAW, seseorang yang bajunya berantakan, tidak punya alas kaki, rambutnya kotor, penuh dengan debu, miskin sekali, mengatakan, ya Allah berikan saya, ya Allah ampuni saya. Bagaimana Allah bisa berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Enggak boleh. Sekalian ya, ini ada tanggung jawab hari kiamat. Jadi jangan main-main dengan masalah seperti ini. Allah SWT memberikan rezeki Anda dari Anda masih janin di rahim ibu Anda, sampai Anda anak, sampai Anda mulai kuliah, sampai Anda sekarang sudah jadi sarjana. Kemudian setelah itu Anda baru bekerja 2 tahun, 3 tahun di sebuah perbankan konvensional yang ribawi. Lalu Anda mengatakan, saya tidak tahu mau makan apa sekarang kalau saya keluar. Terus mana yang 20 tahun yang lalu Anda makan? Kenapa kok Anda tidak pernah bertanya seperti itu sebelumnya? Sekarang 2-3 tahun ini baru ketakutan. Salah sekali. Apa sabda Nabi SAW? Kalau seseorang itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya itu akan mengejar dia seperti kematian mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan, tidak ada seorang jiwa pun, tidak ada sosok seseorang yang berjiwa, bernyawa, manusia atau jin, yang akan meninggal dunia kecuali sudah di istaufa rizku, dikasih semua rezekinya yang telah Allah janjikan, gitu kan? Semua sudah ada tercatat. Kenapa harus khawatir gitu? Gak usah khawatir. Ibnu Qayyim rahimahullah, sering saya ulangi statement ini, berkata, saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama, karena Tuhanku Allah telah menentukan ajalku, tidak akan bertambah sehari, tidak akan kurang sehari, dan sudah menentukan rezekiku, maka tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Selesai. Tenang aja, orang mukmin tenang hidupnya, gitu kan? Kita pasti akan dapatkan semua apa yang Allah SWT janjikan. Tentu dengan ikhtiar ya, silakan ikhtiar. Itu terbuka pintu ikhtiar. Ya, sebagaimana pernah saya jelaskan, rezeki seperti sebuah pohon, ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan. Yang bergeletakan, Anda bekerja, tidak bekerja akan datang. Udara yang kita hirup, cahaya yang ditarik oleh mata sehingga bisa melihat, lagi duduk, ini minuman jus yang disiapin buat saya tidak pernah minta, disiapin, warisan dikasih karena orang tua meninggal misalnya. Enggak ada dalam usaha kita di situ, sudah bergeletakan, gitu kan? Sudah ada. Ya, tiba-tiba ditraktir makan oleh teman, ada yang bergelantungan, kita harus naik tangga untuk naik memetiknya. Ini mungkin orang sudah S1 mau S2 dulu deh naik, pas S1 S3 supaya memang gaji saya lebih tinggi kalau saya ngajar di kampus misalnya, lebih punya ilmu dan seterusnya, atau membuka punya usaha satu, buka cabang lagi deh supaya bisa income lebih tambahan. Ini namanya bergelantungan. Ini siapa saja boleh lakukan, ikhtiar untuk menambah iya, tapi rezeki dasar yang sudah berjatuhan itu bergeletakan sudah ada sampai Anda meninggal. Itu enggak usah khawatir. Apakah sampai saat ini belum ada yang menjadi penghuni neraka? Mengingat Rasulullah SAW pernah bercerita tentang keadaan kondisi neraka yang sudah ada manusia dalamnya. Tidak ada penghuninya. Sampai sekarang tidak ada. Neraka dan surga belum dihuni oleh manusia dan jin. Sampai sekarang. Nanti di hari kiamat. Yang Nabi SAW ceritakan itu adalah nanti akan ada di neraka seperti ini. Yang Nabi SAW pastikan azab itu seperti waktu hadis Isra dan Mi'raj adalah kisah tentang alam barzah. Siksa kubur, bukan siksa neraka. Kalau siksa neraka Nabi SAW cuma menceritakan saja. Di neraka nanti akan seperti ini. Gitu. Bolehkah kita ikut partai politik dengan tujuan menyelamatkan Islam? Mengingat, apa ini? Musuh-musuh Islam sangat gencar memerangi kita. Bagaimana hukum memakai cincin? Ini yang lainnya. Kalau partai, Allahu a'lam. Kalau pendapat saya pribadi, saya tidak ikut. Kalau saya tidak ikut di partai, karena ada alasan. Kalau saya pribadi, Anda boleh nyimak, Anda boleh ambil ikutin atau Anda tinggalkan, tidak ada masalah. Karena banyak dai-dai kita juga yang punya pendapat sendiri-sendiri dalam masalah ini. Setelah saya kumpulkan dari pendapat para ulama yang saya pernah belajar dari mereka, maka saya simpulkan untuk tidak ikut-ikutan. Karena mau tidak mau, dengan masuknya di partai politik ini, kita akan masuk ke kancah persaingan besar yang sedang ada nih. Seperti misal akan ada sogok menyogok, akan ada ini, akan ada itu, banyaklah. Pemimpin yang tiba-tiba dipilih, maka kita harus punya andil di situ. Dan berapa banyak sekarang partai Islam Indonesia yang akhirnya tercoreng namanya? Ada ini, ada itu, ada ini, macam-macam. Apakah dengan begitu mereka bisa memperjuangkan Islam? Allahu a'lam. Kalau saya melihat pribadi, umat ini butuh majelis ilmu. Ilmu itu yang diperlukan, gitu kan? Kita kalau subhanallah dengan majelis ilmu seperti ini, sederhana mungkin kelihatannya, tapi ini efeknya sangat besar. Bagaimana di pengajian, banyak pengajian saya yang hadir, ada seorang jenderal di polisi, ada yang di tentara itu hari, ada yang banyak sekali, ada yang ikut umroh dengan saya, pedagang-pedagang, ada pejabat-pejabat di pemerintahan. Pada saat mereka ikut umroh 9 hari saja reguler dengan saya pada saat itu, dan duduk beberapa hari, terjadi perubahan yang luar biasa pada diri mereka. Baru faham, oh iya begini ya, oh iya begitu ya. Saya cuma nyampaikan masalah ilmu. Ternyata dengan ilmu syar'i yang kita sampaikan, asal benar tuntunan wahyunya, itu sangat luar biasa efeknya. Itu kan sama, itu sudah lebih besar efeknya daripada kita masuk ke kancah-kancah yang akhirnya membuka pintu-pintu minimal ada pertanyaan pada hari kiamat depan Allah, kenapa kau begini dan kenapa kau begitu. Bukankah dalam hadis dikatakan tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat secara individu sampai ditanyakan 4 hal. Umurnya di mana dia habiskan, gitu kan? Masa mudanya, kemudian harta yang dia dapatkan dari mana dan akan kemana. Ya, di kemana dia keluarkan. Ini termasuk berhubungan dengan masalah politik, banyak sekali berhubungan dengan masalah keuangan. Berapa banyak teman-teman kita yang kita tahu sebelum masuk di partai politik, Masya Allah, dalam ceramahnya, dalam dakwanya bagus. Begitu mereka sudah masuk ke partai politik ini, sudah toleransinya luar biasa. Udah gak apa-apa ini, udah gak apa-apa itu, udah gak apa-apa ini, gak apa-apa, ya, semuanya gak apa-apa. Gitu kan? Jadi masalah. Apakah Anda jamin 1-2 orang masuk ke anggota dewan kemudian bisa mengubah yang sekian ratus? Tidak, saudaraku. Itu pemahaman yang sempit. Kan seakan-akan tidak ada jalan lain kecuali itu, gitu kan? Padahal sebenarnya masih bisa dengan cara lain. Allah SWT memberikan hidayah kepada orang, kita punya doa, kita lebih leluasa sebenarnya di luar kancah peperang, kancah itu kita keluar, dari luar kita bisa memanage atau bisa memperbaikinya. Allahu a'lam. Ini pendapat saya ya. Jadi Anda boleh milih, boleh ikuti, boleh enggak. Kalau pakai cincin dalam Islam boleh saja, laki-laki perempuan tidak ada masalah. Cuman ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, hindari dua jari ini. Meletakkan cincin di dua jari ini, telunjuk dan jari tengah. Karena memang ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, ya, menggunakan cincin di sini, di dua jari ini menyerupai kaum Lut. Dan kaum Lut adalah kaum yang disiksa oleh Allah SWT, sementara kita tidak dibolehkan menyerupai kaum yang pernah disiksa oleh Allah SWT. Ini. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Kalau perempuan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi itu pun dianjurkan mereka menggunakan, dan ulama menitikberatkan karena yang hadis, ada hadis cuma dua jari ini, maka tiga jari berarti dibolehkan untuk menggunakannya. Tapi Nabi SAW bagi laki-laki menggunakan di jari kelingking beliau SAW. Itu kan beliau menggunakan cincin itu dibolehkan, dan beliau menggunakan di sisi kanannya. Jadi itu boleh saja. Kalau yang saya sarankan untuk dijauhi bagi laki-laki terutama, dan ini perempuan juga ya, masalah menggunakan cincin perkawinan, ikhwan. Itu simbolik saja. Di negara-negara barat, negara orang muslim, mereka sengaja menggunakan itu supaya memamerkan kepada orang, saya sudah menikah, gitu kan? Saya sudah menikah, sehingga saya sudah terikat dalam pernikahan dan saya tidak akan melakukan hal A, B, C. Padahal sebenarnya mereka tetap melanggar. Dalam Islam itu bukan cincin yang menahan orang, tapi imannya. Iman dalam hati, bukan cincin. Kalau saya sudah nikah, ditanya sudah nikah, orang mukmin tidak akan bohong. Iya, sudah menikah, selesai, gitu kan? Saya tahu saya punya pasangan halal yang Allah berikan, selesai. Tidak perlu diberikan simbolik yang sebenarnya itu malah menyerupai kaum orang-orang non muslim, yang akhirnya masuk dalam hadis Nabi SAW, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Bagaimana agar keyakinan kepada Allah tetap konsisten dan keyakinan itu berasal dari hati? Ilmu. Tidak ada yang lain kecuali ilmu. Beda ikhwah dan akhwat sekalian, Anda hadir tadi di sini dengan sebelum hadir. Coba ya, tanya diri sendiri, pasti beda. Kalau makin bertambah ilmu, maka iman kita akan bertambah. Iman, kalau iman ini maksudnya keyakinan ya, akan bertambah. Dan kalau bertambah iman, amal solehnya akan bertambah otomatis. Makanya jadwalkan. Kalau seandainya Anda bisa mampir di sebuah rumah makan karena merasa lapar secara jasad, maka ruh Anda juga lapar, butuh ilmu. Makanannya ruh itu ilmu. Jadi kalau kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bijak adalah orang yang bisa memberikan makan kedua hal yang ada pada tubuhnya, jasadnya dan ruhnya. Banyak kita memberikan makan sampai kenyang, sampai badannya gemuk jasadnya, tapi ruhnya kempes, kurus, gak ada sama sekali isinya. Nah, orang yang seperti ini akan terbawa dengan air, dengan angin ya, terbawa angin ya, dia bisa kemana saja. Jadi kalau badannya jatuh ya dia jatuh juga semua, tapi kalau ruhnya kuat walaupun jasadnya lemah, terbalik gitu. Kata para ulama, kalau ruh itu yang gemuk, yang kuat walaupun jasadnya kecil, maka akan bisa ya menaklukkan dunia ini. Julaibib, sahabat Nabi yang mulia, badannya kecil sekali, tapi dia masuk ke kancah peperangan di perang Uhud dan membunuh 7 orang-orang kafir. Badannya kecil sekali, tapi dia berani dengan ruhnya. Banyak orang yang jasadnya besar tapi ruhnya kecil, maka tidak berani buat apa-apa, bahkan mau wudu aja malam ketakutan, gitu kan. Tapi kalau ruhnya kuat, makanan ruhnya luar biasa ilmu syar'i, walaupun dia kecil tinggal di tengah hutan pun tidak ada masalah bagi dia, gitu kan. Jadi sebenarnya harus ruh kita yang digemukkan, atau paling tidak normalkan ya, standar jasad makan, ruh juga makan. Jadi ilmu intinya. Maksud saya di sini ikhwas kalian, tolong longkan waktulah. Seminggu sekali aja seperti ini Anda hadir setiap Rabu masih kurang, apalagi kalau sebulan sekali, apalagi kalau cuman kapan waktu selingan saja, bakal kacau gitu kan, bakal kurus ruh kita itu. Dan ini sayang kalau kurus lama-lama bisa mati ruhnya gitu kan. Bisa keras hatinya. Cara mengamalkan surat Ikhlas untuk menolak kekafiran, fahami maknanya, ikutin isinya. Qul huwallahu ahad, benar-benar kita mengatakan Allah itu Tuhan dan Esa. Ikutin itu. Allahus Samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Jadi kembalikan semua itu. Artinya kita butuh, orang siapapun butuh. Pernah kan saya kasih contoh ya. Ada seseorang dari salaful ummah, dari tabi'in dulu, kaya raya. Tiba-tiba bangkrut, Allah uji. Bangkrut, habis semua hartanya. Gitu kan? Sampai dia minta-minta dari masjid ke masjid minta bantuan. Satu waktu dia pergi minta-minta, gitu kan? Di satu masjid ada orang-orang fakir lagi ngumpul dekat masjid, lagi senang pada gembira terima bagian dari satu orang kaya gitu. Lalu dia datang, dia bilang, siapa yang membantu kalian? Kata mereka, semua itu yang lagi duduk di depan sana dekat mihrab tuh. Itu kalau kau punya hajat apapun sampaikan, dia akan penuhi. Lalu orang saleh dia tiba-tiba bangkrut, Allah lagi uji gitu kan. Beberapa bulan dalam hidupnya dia susah. Lalu kemudian dia dekatin orang tersebut, niatnya mau menyampaikan hajatnya, saya lagi butuh bantuan, bisa dibantu gak gitu. Waktu dia dekat dia bilang, dia cerita, saya lihat tiba-tiba orang ini ternyata lagi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah SWT dan merengek-rengek, nangis-nangis sama Allah. Ya Allah tambahkan rezeki saya, ya Allah berkahi, ya Allah mudahin supaya saya bisa berbuat kebaikan, membantu orang miskin. Dia terus berdoa. Kata orang soleh ini, saya lalu tiba-tiba terbuka hati saya, berkata kenapa saya harus minta kepada orang ini, orang ini pun minta kepada Allah. Mulai semenjak itu dia bilang dia berdoa selama sebulan non-stop. Dia berdoa sampai Allah SWT bukakan rezekinya dan menjadi orang kaya seperti awalnya, gitu kan? Jadi memang kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu Samad memang. Lam yalid wa lam yulad, yakini dia tidak ada asas atasnya, tidak ada bawahnya, enggak ada orang tuanya, enggak ada anak-anaknya. Gitu kan? Karena kalau ada orang tua ada kakek, ada nenek dan seterusnya. Kalau ada anak berarti ada cucu dan seterusnya. Memang dia tidak ada. Gitu kan? Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak butuh pada siapapun. Jadi orang yang menggantungkan dirinya sama Allah SWT, maka dia akan dicukupkan oleh Allah SWT. Kapan waktu zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah? Selesai sholat subuh, selesai sholat asar, itu paling afdal. Itu paling afdal. Begitu selesai sholat subuh langsung antum baca, habis sholat asar langsung antum baca, itu paling afdal. Karena di situ ada permintaan-permintaan untuk diberikan kebaikan pada hari itu, pada pagi itu dan pada sore itu. Misal antum mengatakan dalam zikir pagi, amsayna wa asbahna wa asbal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadal yaum, gitu kan? Kami tiba pada pagi hari bersama dengan tibanya kerajaannya Allah, dan saya meminta Allah kebaikan pagi ini. Jadi kalau makin pagi dibaca, makin bagus sebelum aktivitas, habis subuh. Begitu juga dengan sore, gitu kan, kita mengatakan khaira hadhil laila, ya Allah saya minta kebaikan pada malam ini. Jadi kalau antum baca zikir pagi setelah duhur, jadi permintaan yang pagi sudah lewat, gitu kan. Atau kalau antum baca zikir sorenya nanti malam, berarti sudah lewat manfaat yang antum bisa dapatkan dari dua itu, gitu kan. Jadi lebih baik, dan ini juga pengalaman-pengalaman tentu teman-teman ikhwah yang sudah biasa atau coba merutinkan zikir pagi sore, kalau anda lewatkan setelah sholat subuh gak baca, pasti anda lupa tuh. Biasanya begitu, terlewatkan, nanti akhirnya minimal ada kehilangan beberapa zikir yang kita tidak sempat baca. Karena syaitan biasa begitu. Kata Ibnu Qayyim, memindahkan orang dari afdaliyah ke mufaddal, dari afdal ke mufaddal, dari yang lebih besar pahalanya kepada yang lebih kecil pahalanya. Kalau dia tidak bisa buat kita maksiat begitu, sebentarlah zikir paginya, enggak usah dulu, akhirnya kita tunda. Padahal saya pernah praktekin ikhwah, kalau antum rutin duduk pegang tuh buku zikir pagi kalau belum baca, kalau belum hafal maksud saya, dan antum baca, itu maksimal 15 menit selesai kok. 15 menit sebenarnya sudah bisa selesai, gitu kan? Maka itu bisa dilakukan. Lebih baik dibaca di awal-awal, gitu, di awal-awal, setelah subuh dan setelah asar. Bagaimana dengan sekelompok orang di Indonesia membuat keamiran dan baiat apa ini? Seperti LDII. Ini enggak ada sama sekali. Enggak boleh membaiat pemimpin di atas pemimpin yang sudah ada. Enggak boleh. Ya sudah pemimpin negara sudah ada, selesai, enggak usah lagi membaiat, karena baiat itu hanya istilah dukungan bagi pemerintah, ya bagi pemerintah, dan kita sudah punya pemerintah. Pemerintah kita sudah ada muslim, sudah alhamdulillah dipatuhi, gitu kan? Yang sebenarnya berhubungan dengan apapun yang berbau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai bentuk kedekatan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kalian tidak dapatkan, apapun yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, maka syukurilah, terimalah, ya. Dan apapun yang belum kalian dapatkan dari mereka yang merupakan hak kalian, maka berharaplah dari Tuhan kalian. Kita punya Allah SWT, minta kepada Allah, Allah akan kasih. Allah SWT akan kasih. Dan sebaliknya tidak boleh kita melepaskan tangan, ya. Tidak boleh berlepas dari kepemimpinan yang sudah ada. Enggak boleh kita keluar, ya. Di sini, di dalam buku ini ada sebuah hadis yang lain, ya, diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Itu tadi belum saya sebutkan. Kalau yang pegang bukunya di halaman 182 poin ke-15. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isnad dengan sanad yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Kitabul Iman, Kitabul Ilm dan Kitabul Iman. Dan juga beliau mensahihkan dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, man mata wa laisa alaihi imamu jama'ah fa inna maitatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam jama'ah, maksudnya pemimpin negara, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sebagian ulama hadis menitibratkan mengatakan, kalau sudah terpilih seorang pemimpin, ya, di sebuah wilayah, maka dia tidak boleh melepaskan tangannya dari kepemimpinan orang tersebut. Kecuali memang dalam keadaan lagi ada dua kepemimpinan, yang kepemimpinan itu dua-duanya lagi bersaing. Seperti terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Jadi yang satu khalifah di Hijaz, yang satu khalifah di Syam. Waktu itu banyak sahabat yang angkat tangan, termasuk ulama-ulama tabi'in seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu kan sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Muhammad bin Hanafiyah. Mereka angkat tangan, mereka tidak mau membaiat siapapun, tidak mau memberikan dukungan, karena masih ada dua khalifah Islam yang bersaing di satu wilayah kekuasaan, gitu kan. Maka mereka angkat tangan, tiap hari disuratin, mereka nolak, gitu kan. Pada saat Abdullah bin Zubair terbunuh mati dan tersisa satu khalifah saja, maka mereka rame-rame tanpa diminta langsung mengirimkan baiatnya, mengatakan kami membaiat di atas tangan Anda dan kami akan patuh selama dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berdalil bahwasanya sahabat pernah mendatangi rumah penduduk satu persatu untuk menanyakan siapa yang layak jadi pemimpin mereka, apakah bisa dijadikan dalil memilih pemimpin dengan suara terbanyak. Saya tidak tahu kalau hadis itu ya, pernah sahabat mendatangi rumah satu persatu, itu Allahu a'lam. Yang saya tahu seperti saya jelaskan tadi, bagaimana kondisi pemimpin memilih pemimpin. Ya. Jadi tidak perlu repot-repot melibatkan masyarakat umumnya. Masyarakat ini ikhwan dan akhwat sekalian cuma butuh supaya tidak lapar. Gitu kan? Supaya bisa anaknya sekolah, kalau sakit digratisin, itu saja. Gitu kan? Butuh penuhi kebutuhan mereka. Pemimpin-pemimpin ini ya sudah mereka lah yang semestinya bisa saling memilih satu sama yang lain yang terbaik dan sudah ada kriteria dalam Islam. Apabila dalam sebuah keluarga suami telah meninggal, maka siapa yang bertugas menjadi pemimpin keluarga dan siapakah yang berkewajiban menafkahi keluarga tersebut, si ibu ataukah keluarga dari suami? Ibu tentunya, si istri. Jadi istri itu kan bukan bawahannya suami ya. Istri itu adalah pendamping, wakil dari suami. Meninggal, maka istrinya menggantikan, gitu kan? Istrinya menggantikan semampu dia, gitu kan? Semampu dia bagaimana dia membiayainya. Tentu keluarga suami, keluarga yang lain itu punya kewajiban juga. Ya, nafkah itu atau sedekah yang dikeluarkan itu paling afdol diberikan kepada kerabat. Ya, kepada kerabat. Ya, makanya seorang sahabat pernah membawa uang sambil berkata, "Ya Rasulullah, ini saya punya beberapa dirham, saya ingin sedekahkan. Ada satu fakir miskin keluarga saya dan ada satu fakir miskin yang bukan keluarga saya. Mana yang saya berikan?" Kata Nabi SAW, "Kalau kau berikan kepada yang ada hubungan keluarga denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim." Artinya apa? Kalau memang ada kerabat kita yang kita tahu, misalnya suaminya meninggal, maka membiayai hidup janda itu adalah sebuah pahala yang sangat besar. Gitu kan? Sebuah pahala yang sangat besar. Nabi SAW menjanjikan pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya siapa yang mengkafili janda, gitu kan, mensponsorinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, ada janji, mohon maaf saya lupa fadilah hadis, tapi itu ada fadilah tersendiri orang membiayai atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi di sini si istrilah yang menggantikan mengurus anak-anak suaminya. Apakah si ibu, apabila si ibu kurang amanah dan jauh dari pengetahuan agama, bolehkah hak asuh anak diambil oleh keluarga suami? Dalam hal ini anak-anak masih di bawah umur 5 tahun dan yatim. Tidak boleh. Tidak ada haknya keluarga mencampuri anak. Itu urusan orang tuanya, gitu kan? Kecuali kalau mereka yang titipkan. Jadi jangan sampai nanti akan ada bahasan tuh dosa-dosa besar ya. Salah satu dosa besar nanti yang kita bahas adalah Allah Subhanahu wa taala ya melaknat orang-orang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, gitu kan? Itu enggak boleh. Ya, walaupun dengan alasan ibunya tidak bertanggung jawab, dan itu tanggung jawab dia kepada Allah SWT, bukan tanggung jawab Anda. Dan tidak usah mencampuri hal-hal yang melampaui kapasitas kita. Ingat ikhwah sekalian ya, saya ingin bahasakan kalimat ini, tolong direnungin. Mata kita itu punya batas, maka bergeraklah di batas mata kita itu. Telinga kita punya batas untuk menjangkau suara, maka cukupkan dengan suara yang bisa ditangkap saja. Itu suara kita ada batasnya sampai kemana, cuma sebatas itu saja, gitu kan? Seperti itu. Perut kita ukurannya sudah ada satu piring misalnya, jangan paksakan lebih daripada itu. Jangan keluar dari kapasitas diri kita. Kaki kita Allah kasih, langkahnya sebesar apa sih? Walaupun antum loncat, ya, anggap orang olahragawan yang bisa loncat paling tinggi berapa? 3 meter? Itulah jangkauan Anda. Jangan jangkau sesuatu yang di luar kapasitas kita, nggak bisa. Banyak orang gitu buat PR yang tidak perlu sebenarnya. Sibuk dengan keadaannya orang. ini adiknya mati misalnya, istrinya lagi susah, lagi sedih, anaknya saya akan ambil nih, kakak saya, karena kamu nanti tidak tanggung jawab, diambil anaknya orang, tambah kesedihannya orang lain untuk apa? Urus diri Anda sendiri, gitu kan? Anda mungkin juga punya anak, Anda punya istri, Anda urus diri sendiri, enggak usah urus orang lain. Cukup dengan apa yang terjangkau saja, jangan buat PR. Mau cari tahu tetangga buat apa, begitu bangun tidur langsung dia temboknya tetangga ngapain di sebelah. Padahal matanya enggak bisa tembus di situ, gitu kan? Enggak usah pusingin sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Allah sudah berikan, tangan kita tuh panjangnya cuma seperti ini, sebatas ini saja, enggak usah jauh-jauh ke sana, enggak bisa, gitu kan? Sama juga orang akan menyakitin kita, itu cuma sebatas kemampuan dia sampai di mana sih? Saya dari sini bisa mukul enggak orang kalau ada orang di rumahnya? Enggak bisa. Harus datang ke sana. Hanya sebatas itu saja, ya. Jadi Allah SWT sudah membatasi semua. Ustaz, saya berencana umroh bersama keluarga, termasuk anak 8 tahun dan bayi 1,5 tahun. Bulan apakah sebaiknya untuk umroh agar cuaca tidak ekstrim karena bawa anak dan bayi? Sebenarnya sekarang sangat bagus ya. Saya baru balik 3 hari lalu, hari Ahad kalau tidak salah. Saya balik itu cuaca sekarang sangat bagus di sana. Jadi transisi dari musim dingin ke musim panas. Jadi sekarang itu sangat bagus cuaca 18, 20 gitu kan. Tidak dingin, tidak panas. Kalau sekarang-sekarang ini Anda bisa umroh, maka itu sangat bagus. Ya. Insya Allah ini mungkin cuacanya masih bertahan sampai Februari ya. Mungkin sampai akhir bulan ini. Selebihnya itu kemungkinan akan panas cuacanya. Bagaimana menurut Ustaz kalau Ana bekerja di sebuah konsultan informasi teknologi yang kliennya itu sebuah perusahaan asuransi konvensional. Ana membuat aplikasi untuk perusahaan asuransi tersebut dan Ana terikat kontrak pada konsultan tersebut untuk beberapa tahun. Apa hukumnya? Ini kesian Ustaz ini ya. Selalu saja dihadapkan dengan permasalahan bagaimana kalau begini. Sudah terjadi nih, bagaimana jalan keluarnya? Coba kalau tanya Ustaz itu sebelum terjadi. Misal gini, saya mau kerja di satu perusahaan, hukumnya boleh enggak? Nah, itu enak jawabnya, gitu kan? Ini enggak, sudah cemplung di situ, terus kemudian bagaimana Ustaz jalan keluarnya? Sudah nikah sama seseorang, ribut terus rumah tangganya, Ustaz bagaimana jalan keluarnya? Kenapa nikah sama dia dari awal? Gitu kan? Coba sebelum nikah tanya Ustaz, Ustaz boleh enggak saya nikah dengan perempuan tidak pakai jilbab, enggak sholat? Boleh enggak saya nikah dengan laki-laki yang playboy? Saya akan bilang jangan. Maka dari situ Anda sudah tidak akan terjerumus dalam masalah yang berat. Ini sudah nikah, sudah tiap hari sama-sama buat masalah, kadang-kadang suka dukanya. Lalu kemudian Ustaz bagaimana jalan keluarnya? Boleh enggak saya cerai? Ini gimana caranya ini? Jawabnya gitu kan? Kalau apapun yang Anda lakukan kemudian berhubungan dengan hal yang diharamkan oleh agama, maka jawabannya jelas tidak boleh. Gitu kan? Kira-kira saya mau jawab apa sama Anda yang bertanya ini? Saya bilang, enggak apa-apa silakan, enggak ada masalah karena sudah terlanjur taking kontrak, enggak bisa. Tetap hukumnya haram, gitu kan? Nggak boleh. Anda akan bertanggung jawab. Bolehkah saya lakukan? Ya itu boleh-boleh saja Anda lakukan. Tapi ada konsekuensi daripada perlakuan yang kita lakukan, gitu kan? Jangan pernah dukung hal-hal yang berbau berangkaran agama. Gitu. Lebih baik jangan, dijauhin, gitu kan? Allahu a'lam. Apa hukumnya merapikan janggut? Maksudnya janggutnya tetap ada, hanya saja dipendekkan. Apakah berdosa atau tidak? Karena kebanyakan usaha-usaha di Indonesia ini janggutnya dirapikan. Jadi Ana fikir mungkin tidak apa-apa, tapi Ana ragu setelah baca hadis memanjangkan janggut. Ini ada hadis nanti, ada hadis dosa besar keberapa itu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengucukur kumisnya dan memelihara jenggotnya. Ada hadis begitu bunyinya. Nanti itu akan panjang lebar saya jelaskan insya Allah. Berikut juga kalau Allah mudahin tentang manfaat-manfaatnya ya, tentang manfaat-manfaatnya. Jadi begini sebenarnya yang membuat Anda ragu memelihara jenggot, kira-kira apa? Umumnya kalau saya survei pribadi itu karena persepsi. Oh, orang kalau jenggot panjang kelihatan tua, misal. Oh, nanti orang akan bilang apa? Yang dipusingin ini orang bilang apa? Bapak ibu sekalian, ikhwah akhwat, kalau Anda mau hidup dengan apa yang orang bilang, kita akan susah. Pakai baju biru, kenapa kok pakai baju biru? Gak bagus. Pakai baju hitam, ganti baju lagi. Kita lagi mau makan di sini, kenapa makan di situ? Enggak enak. Di sini yang enak, pindah lagi. Kenapa harus begini? Kayak tidak ada orang prinsipnya. Enggak bisa. Di atas kepala kita ada bendera agama. Agama bilang A, mau satu dunia mengatakan tidak B, saya tidak mau tahu. Ini agama saya mengatakan. Prinsip dasar. Orang tidak akan salah kalau agama jadi tolok ukurnya, gitu kan? Harusnya begitu. Jadi jangan sampai kita salah dalam masalah-masalah seperti ini.

bagaimananya itu tunggu. Kalau Allah jelaskan, kalau kita imani, kita yakini. Kalau enggak ada pun hikmahnya, enggak ada masalah. Dan kata Imam Malik, Allah bertanya tentang itu terlalu banyak membuka pintu bid'ah. Membuka pintu bid'ah. Allahu a'lam. Jadi Allah ini memang ada di atas arsy-Nya, di singgasana. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya Allahu a'lam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu a'lam. Itu kan karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zat-Nya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan dalam bicara di zat-Nya Allah. Karena zat-Nya Allah kita tidak mampu untuk membicarakan masalah-masalah sampai di sana. Mohon rekomendasi buku atau DVD yang valid dan sahih tentang Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa mencontohi secara aktivitas Nabi SAW. Jazakumullah khair. Ini banyak sekali ya buku-buku sirah. Dan saya sarankan penanya bisa melihat tema sirah kita yang sudah diangkat di web saya. Dan di YouTube juga itu sudah ada sampai mungkin 20 episode sekarang. Tahap demi tahap ya. Setiap episode itu kurang lebih 2 jam. Cobalah diikutin itu insya Allah mudah-mudahan bagi saya pribadi. Karena saya sudah coba kumpulkan dari beberapa referensi. Maka itu menghemat waktu buat Anda. Tinggal dengarin itu sudah seakan-akan Anda baca sekian banyak buku. Mungkin itu bisa ratusan buku gitu kan. Karena dari banyak buku hadis, buku fikih disatukan, buku sejarah-sejarah itu banyak digabungkan gitu. Dan saya juga banyak dengarkan dari kaset-kaset para ulama-ulama kita yang memang menyampaikan tentang masalah itu. Tapi kalau Anda mau referensi tentu ada bukunya Mubarak Furi yang terkenal mendapatkan hadiah dari Rabithah, itu ada Sirah Nabawiyah. Itu sudah cukup insyaallah. Apakah semua rasul itu membawa syariat yang baru? Jika perbedaan nabi dan rasul itu terletak pada syariat yang dibawa, bagaimanakah syariat yang dibawa oleh Ismail alaihissalam? Mengapa Rasulullah SAW mengikuti syariat Ibrahim dan bukan Ismail? Ya. Tentu semua rasul membawa syariat, dan Ismail adalah seorang nabi. Ismail seorang nabi, gitu kan? Jadi Allah SWT menobatkan beliau seorang nabi dan beliau cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi memang Ismail tidak membawa syariat baru. Karena nabi definisinya adalah seseorang yang Allah utus ya, mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul baru membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Ismail di sini posisinya sebagai seorang nabi, gitu kan. Jadi di Mekah waktu itu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa banyak sekali perbedaan antara kitab-kitab sirah nabawiyah antara satu dengan yang lain? Apakah yang menjadi landasan ustaz dalam menulis buku sirah? Saya pernah mendengar tentang diadakannya lomba penulisan sirah dimenangkan oleh Syekh Safirur Rahman Al-Mubarak Furi. Pada saat membaca karyanya terdapat beberapa perbedaan dengan sirah yang Ustaz ceritakan di YouTube. Baik, jadi sirah itu adalah penyampaian sejarah. Dan ulama memang memberikan sebuah kaidah dalam masalah sejarah ini. Berbeda dengan masalah hukum-hukum fikih, gitu kan? Kalau sejarah, sirah sejarah itu lebih toleran, ya, masih terbuka. Selama itu ada athar ini adalah penyampaian-penyampaian dari para sahabat, dari para tabiin yang memang itu dijadikan sebagai rujukan, memang menguatkan, maka itu dipakai dalam sirah. Beda dengan masalah ilmu hadis. Ilmu hadis memang tidak boleh, gitu kan? Harus ada kaidah-kaidah tertentu. Jadi dalam sirah memang begitu. Kalau ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan tulisan beliau, maka itu bukan berarti dia salah atau saya yang salah gitu. Karena saya pun mengambil dari buku beliau ada, dari buku-buku yang lain ada. Karena memang ada banyak penulis yang lain. Ya, ada Ibnu Hisham dalam sirahnya. Kemudian ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali penulis dalam buku-buku sirah tuh. Kalau Anda lihat referensi buku sirah, memang saya enggak sebutin sih ya di YouTube itu rujukan-rujukannya. Tapi itu cukup banyak, lebih daripada 30 buku sirah yang bisa dijadikan sebagai rujukan sebenarnya. Dan itu banyak di dalamnya riwayat-riwayat yang memang saling menguatkan sebenarnya. Saling menguatkan satu sama yang lain. Kalau yang saya tahu, Safihur Rahman ini yang dari India, Mubarak Furi, beliau memang coba menukil riwayat-riwayat yang dianggap sahih saja. Gitu kan? Yang dianggap sahih saja. Ya, yang beliau anggap sahih, diambil. Makanya sangat ringkas buku sirahnya. Ya, tapi kalau orang-orang untuk memahami sudah cukup. Kalau yang saya datangkan adalah ada riwayat yang hasan kita datangkan, ada sebuah athar. Athar ini penyampaian dari para sahabat tentang kondisi yang itu tidak disebutkan dalam buku-buku hadis. Enggak ada dalam buku hadis, tapi athar penyampaian yang disampaikan, dan ini juga kalau ditelusuri silsilanya, ya sanadnya itu juga sahih. Tapi dia athar bukan hadis ya. Jadi dia penyampaian dari para sahabat dan tabi'in. Saat ini banyak sekali mujahidin yang membawa panji-panji hitam. Bagaimanakah bisa tahu, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kembali kepada prinsip-prinsip dasar mereka. Prinsip dasar mereka. Kalau prinsip dasarnya adalah memang ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan memang mereka berjihad meninggikan kalimat Allah, maka itu adalah hal yang benar saja. Tapi sekarang memang banyak sekali kata para ulama, kelompok-kelompok yang menibaskan diri, menisbatkan diri pada Islam, kemudian mereka tahu ada hadis Nabi bahwasanya kalau kalian lihat panji-panji bendera-bendera hitam ya, berwarna hitam di akhir zaman, maka ikutilah, gitu kan? Maka mereka rata-rata semua pakai panji-panji Islam itu, panji hitam itu. Itu kan dengan alasan supaya diikutin. Tapi ini bukan patokan kata ulama. Harus dilihat secara individu apakah memang mereka-mereka ini mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak. Gitu kan? Kita harus lihat itu. Saya ingin bertanya mengenai situasi saya saat ini. Istri saya selingkuh dan apa ini? Membangun anak-anak saya yang masih kecil, membawa kali ya. Karena waktu itu kami berdomisili di luar negeri, ayah saya menyuruh saya pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan perceraian kami. Sekarang sudah hampir 2 tahun berlalu namun proses perceraian kami belum selesai. Saya berkeinginan kembali ke luar negeri untuk membiayai dan tinggal dekat dengan anak-anak saya. Namun ayah saya tidak menyetujuinya. Manakah yang mesti saya dahulukan, mengikuti kemauan ayah saya untuk tetap di Indonesia dengan resiko saya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan psikologis dan biaya anak saya, atau kembali ke luar negeri dengan tidak membawa ridho orang tua saya? Terima kasih Ustaz. Tolong didoakan saya mendapatkan jalan yang paling baik untuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Tentu saran saya ya, saran saya pribadi, ikuti ayah Anda. Ikuti ayah Anda. Jadi ada dalam sebuah atsar disebutkan yang sahih bahwasanya pernah ada satu waktu Abdullah bin Umar menikah dengan seorang wanita. Wanita ini terkenal dengan kecantikannya. Kemudian setelah menikah dengan wanita tersebut, ada perubahan yang dilihat oleh Umar bin Khattab dari anaknya ini dari sisi ibadah. Yang tadinya Abdullah bin Umar itu paling sering kalau mau sholat, sebelum waktu sholat itu selalu keliling kota Madinah, bangun-bangunin orang, ketuk-ketuk kamarnya, rumahnya, ayo kita sholat, putar, nanti sampai di masjid sudah azan gitu. Nah itu ternyata berubah setelah menikah gitu kan. Maka Umar pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar anaknya, ceraikan istrimu, ceraikan istrimu. Lalu Abdullah bin Umar merasa terganggu, ini gimana nih, antara patuh dengan ayah atau saya harus ya, menceraikan istri saya, atau saya mempertahankan istri saya yang saya sukain ini dan tidak mendapatkan ridho ayah saya. Lalu datanglah dia kepada Nabi SAW menanyakannya, Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Kata Nabi SAW, taati ayahmu, taati ayahmu. Maka Abdullah bin Umar menceraikan istrinya itu, menceraikan istrinya. Ulama menulis bab khusus di sini masalah bolehnya anak, seorang anak laki-laki menceraikan istrinya kalau sesuai dengan permintaan orang tuanya, kalau memang berhubungan dengan maslahat agama. Maslahat agama artinya ternyata dengan nikah malah dia durhaka dengan orang tuanya, malah dia malas sholat, malah dia terbuka pintu-pintu riba, malah dia sering berlakuan maksiat, maka orang tuanya bilang ceraikan, dia harus menceraikannya. Hukum syari'inya begitu. Ini Allah alam yang saya ketahui ya. Apalagi ini sudah terjadi perselingkuhan misalnya, gitu kan? Memang sudah terjadi perbuatan zina. Kalau Anda sudah ngurus perceraian, urus saja di Indonesia. Masalah Anda nanti memiliki pendapatan lebih sedikit ya dibandingkan dengan luar negeri, itu jauh lebih ringan dan lebih baik dibandingkan dengan Anda pergi ke sana sementara memang ya Anda jauh dari ridho orang tua. Ya, lebih baik Allahu alam secukupnya sekarang, gitu kan? Kita memberikan nafkah semampunya dan tetap mendapatkan ridho orang tua, karena orang tua bagi anak laki-laki ini tidak pernah lepas ya, hukumnya harus selalu ya, dipatuhi walaupun sudah menikah. Allah alam. Ini mohon maaf, yang lainnya mungkin saya tunda bacanya di Rabu yang akan datang karena melihat waktu ya. Mengapa orang yang pamer akan ibadahnya bisa terkena dosa syirik? Karena itu riya namanya, mamer ya. Dia pamer ibadahnya itu masuk dalam bagian riya. Riya itu memperindah ibadah ya kepada makhluk selain Allah SWT dan memamer-mamerkannya, itu masuk gitu kan. Yura'unan nas, dalam ayat dikatakan sifat orang munafik, mereka sengaja memang memperlihatkan orang lain lalu memamernya gitu kan, memperlihatkan nih saya sudah puasa sekian, pas ketemu temannya di kantor hari Senin, kamu puasa enggak hari ini, saya puasa, temannya enggak nanya enggak apa langsung dipamerin sama dia gitu kan, untuk apa? Itu berarti riya, masuk dalam masalah dosa syirik, karena Nabi SAW memasukkan mengatakan riya, ya akhwafu ma'akhafu alaikum syirkul khafi, yang paling saya takut terhadap kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, riya. Jadi riya di sini Nabi masukkan dalam kategori syirik. Ya, seperti menduakan Allah. Karena amal itu Allah suruh sembunyikan, dia malah pamerin gitu. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ingat ya, ikhwah sekalian, semua orang akan terlintas riya di ibadahnya. Enggak ada orang yang tidak ada riyanya. Fahami poin ini ya. Kita lagi sholat nih, pasti ada bisikan setan supaya kita riya. Selama antum tidak iyakan, enggak dosa. Setan bisikin kan, tuh ada orang di sebelah sana, tuh lagi sodok, itu orang lagi puji. Kita dibisikin apapun kita tepis, kita enggak iyakan. Maka enggak ada masalah, enggak dosa. Tapi kalau kita ikutin iyakan, baru berdosa. Baru berdosa gitu kan. Jadi kalau tadi masalah sengaja tidak sengaja itu tergantung niatnya. Apakah niatnya memang sengaja mau memamerkan? Kalau sengaja berarti masuk dalam bab riyad. Ya, bab riyad. Dan kata Nabi SAW, al-yasiru minar riyad syirkun. Sedikit saja dari riyad itu sudah masuk dalam perbuatan syirik yang disebutkan tadi. Makanya jangan sampai terjadi. Dijaga itu. Sekali lagi, selama Anda tidak mengiyakan, maka tidak termasuk dalam dosa riyad sendiri. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu karena melihat waktu sudah jam 9. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majlis kita ini, dan Allah SWT menjadikan majlis ini adalah majlis ilmu yang dipenuhi dengan keikhlasan dan menjadi timbangan yang berat nanti di timbangan kita insyaAllah pada hari kiamat, dan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah SWT mengangkat seluruh masalah yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin, terutama yang hadir dalam majlis ilmu kita ini. Semua yang sakit disembuhkan, yang masih terlilit utang dilunasi, yang masih sering berbuat maksiat diberikan hidayah, yang sudah memiliki ilmu dimudahkan untuk mengamalkan. Dan juga insyaAllah, sebagaimana Allah satukan kita di sini, Allah satukan juga kita di surga firdausnya tanpa hisab dengan izinnya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.